الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا نزلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلوا مونگو نالیکانده پادو سمورون سوپو tiang-tiang hakikat, maksudnya nazal itu memiliki tiang-tiang pilihan, tiang-tiang hakikat bila sama il hukuki, maring langit-langit hakikat au ardi hududi utawa bumi kang yiku nuruti hadjun nafsi bagian-bagian basyariyai para wali wali uce lagi usul cek lagi nuruti bagian-bagian basyariyah kades kawin, kades bidwe iku fadil izni, mongko kelan izini Allah wa tamkini lan tamkin tamkin ku makom sing dikongang no Allah, sing dipermanen no Allah walayumak jinan nalagum dinahumul ladir tauda lagum malaikat jinan nalagum mimpati khofihim amna warusuhi lan tumancap fil yakin yang dalam yakin falam yang silu mengkora turun sopo poro wali ilal hukum kemarin biro-biro hak ketika dia makom itu hakikat ora turun bisu ila adab iklan ele adab wakof latinan nali wala ilal hukum iklan ora balik ninggone hadun nafsi oleh ra balik bisyahwat iklan biro-biro sahwat bisyahwat iklan biro-biro sahwat wal mutatilan seneng-seneng di para wali niku kados kanjeng Nabi pas mikrot. Ya. Nabi pas mikrot niku tak ketemu Allah teng Sidratil Muntaha, ora makom paling dhuwur. Tapi Nabi dhewe balik teng bumi. Sak teng bumi dhewe nekah. Pas sowan Allah ya ora nuruti nafsu gagah-gagahan sowan Allah. Pas saiki balik ning dunya kadang dikokon nekah ngurus duit, ngurus dunya ya ora krana nafsu. Kabeh krana Allah Subhanahu wa taala. Kulonu sering dijajahi bapak masalah hikam nih. Masalah wong sidik-sidik muni Allah iku kadang ora krana iktimat ning Allah kadang ku gagah-gagah. Ya kadang jeneng Allah gagah-gagah. Iku ya berarti nuruti nafsu. Contohnya paling gampang ngeten iki jenengan diutang jasa mbek tiyang. Berhubung gengsi nyebut wong iku kabeh nikmat kersane Allah, kabeh nikmat kersane Allah. Apa matur nuwun mbek wong, tapi niate wangkot mau ngakoni jasane wong. Padahal ngendikane Nabi malam yasyukurin nas lam yasyukurillah. Dadi ngamuli sithik-sithik Allah yo kadang nyuwun sewu kadang niate iku yo hadu nafsu. Nah, tapi nuruti nafsu yo kadang hadu nafsu, tapi kadang perintah pengen. Saiki Nabi saya iku gak kawin. Nabi Muhammad nikah, baru kaya nikah saiki akeh habake pakai wong alim sing saka duriyai Nabi sing kita roh musma'ala kata Abdul Al-Haddad sing tiang modern kata Sayyid Muhammad Habib Zain wanda Habib Salim Habib Umar bin Hafidh Asyadiri wanda Habib Salim jadi baru kaya hadir dunia tapi dada no hadir akhirah sarane asal melebuni bitamkin warusuh fil yakin ora krono syahwat ora krono nopomut mutah. Kalau kiai senang organisasi, sawangane ambisi. Tapi asal krono Allah, ndadek no kuate Islam. Ini gue iso silaturahim antar komponen poro nopo kiai. Lagi bawa ibu sini pesennya si kami. Cek gue lagi dok sama il hukum, cek ardil hudud. Pokoknya fadil itni wat tamkin war rusuh fil yakin. Jadi gak mana cek lagi ilmu hakikat. Maksud koyok tiang-tiang sing sok hakikat terus ngenyek syariat ku kulit sing hakikat ku ati lha iku mau gagah-gagah tok nggih kepengin hakikat tapi gagah-gagah ngenyek wong liya napa ku kulit lha iku berarti boten billah walillah dadi kok edane napa la ila sama il hukum ci ardi hudud kafir fabil izni wa tamkin war rusukh fil yakin falam yan fi lil al hukum fi suil adab wal ghuflah wala ila al hudud fi syahawat wal mut'ah bal dakhul kale podo masuk sapa para wali fidzalika ing dalem mengkono-mengkono sama il hukum si adil hudud fidzalika fi dzalika fi sama il hukum au ardil Wujud oleh mesti iku billah walillah wa minallah wa ilallah. Lan kula suwun. Nah, ana wali-wali sing ramah kados sing kula menangi nek yang modern kados Mbah Arwani ya kados Mbah Mun ya katalah. Iku ya anggap mawon nguatno Islam lewat muwasalah, lewat silaturahim. Wonten wali-wali sing tertutup, mbek tamu angel kumpul wong angel. Teng modern nggih kadal, kula menangi Yai Hasan Istiqiri, kula menangi Mbak Dimyati Bandik gelem macam-macam. Wiling-wilingan nak kumpul wong iku mari ati atos, mari saling hasut, mari saling dengki. Akhire milih usia. Ya macam-macam. Pokoke kabeh ku oleh asal kabeh ku billah walillah wa ilallah. Wonten Yai-yai cara lahir iku garwane kakak. Tapi akhirnya nak fillah wa ilallah nurono tiang-tiang soleh kata wong wali-wali disini bujurnya agak-agak nyatanya guriya ya soleh-soleh asal awali fillah wa ilallah wa lillah yana buktinya tenang yana sing milih bujur sito ya buktinya ya agak tenang ya sebabnya rana popo kata pokoknya sementing ilallah wa lillah wa billah iling-iling nabuk balta khalu fi dhalika billah wa lillah wa minallah wa ilallah. Terus beliau istidlal wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi. Wa kulang sapa sira Muhammad rabbi tuwiran ingsun adkhil kula aturi mlebokno panjenengan ingsun mudkhala sidqi ing panggonan sing mlebu sing bener. Nak mlebu ning siji wasilah atau tareka ya sing bener. Yo lek wis bener wala metu wa akhrijni mukhrija sidqi. Kok nak metu ya metu sing bener. Misale metu ning hakikat balik ning tarekat, tarekat ning syariat atau syariat moro tarekat gak masalah. Nak mlebu yo mlebu sing bener, nak metu yo metu sing bener. Yang penting gak nuruti nafsu. Liyakuna supaya ana apa nadzuri peninggal ingsun. Ingsun kita sing ape usul ning Allah. Mau ningali ila haulika marin kekuatane jenengan wa kuwatika lan kekuatane jenengan. Ida adkhaltani nalikane masukno panjenengan ingsun. Ida adkhaltani nalikane masukno panjenengan ingsun. Pasti Islami lanjerai ingsun wangkia dilan nuruti ingsun nilai kamaring panjenengan ida akhirstani nalikani ngetono panjenengan ini ingsun. Jadi ngantin maksudnya, ini bener sing arang kita. Saat ini Kanjeng Nabi suwan Allah teng Sidratil Muntaha. Ini ku makam tertinggi nopo terpendek makam ter. Tapi ku ra iso terus ketika Kanjeng Nabi medun ning bumi kula balin malih. Terus Kanjeng Nabi medun ning bumi mbok fahami nak Nabi ku piye diundang Allah penak-penak kok malah medun. Ya iki bar kumpul Allah kok terima kumpul makhluk. Ora oleh komentar ngono. Mergo pas Nabi suwan Allah ya perintah Allah. Kon balik ning bumi. Ya perintahe Allah. Ora ya oleh mahami wong bar Allah kok saiki terima awor makhluk. Ora oleh kabeh iku. Ya padha misale ke baru wis lah baru iki kan cukupi terus kawin. Terus macam-macam. Ya oleh wae asal iku. Fillah wa ilallah. Nak mlebu ya mlebu sing mudkhala sidqin. Engkok pas metu, metu sing mukhraja. Mukhraja sidqin. Ini kabeh kersane Allah. Kalau tak rotenan ya, kata suara wali ini kadang baik ini gara-gara rian tiang-tiang sholah kata Sayyid Sulaiman. Mungkin era modern kata tiang-tiang segarwane kata era putus kata tenan, ya manfaat tenan. Uang ora mesti kadang sing wiki angel tenan ya kabeh ora mesti asal mlebune ora krana nafsu mesti sae yu fillah wa fillah wa ilallah iki penting kula terangno dadi Nabi Isa iku gak nekah ya apik kowe contohna wong yo ning dunya mok liwat tok Rasulullah nekah iki karwane dak sampai saya di penggali ke Bang Munawir Jogja ini nganti turunan di kata Mugari ini di karwan di kata ya baru kan suwondo itu yang tinggi ya orang mesti Mbah Sido Kiririn di kata sing karwan di kata ya terus turunan di kata itu wonten tiang-tiang sehingga tahun nantinya aku mau mampir karwan si Tawai kadang anaknya mau sidi ya perkara ini giling-gilingan mau mampir banyak korannya ngotong. Kue nikah kek ya oleh, nikah sidik ya oleh. Kue ada kiai sing seneng kumpul wong. Cara lahir ya kemahannya kedulian ngatur organisasi, ngatur kerajaan macam-macam. Tapi tidak ada yang muasa lah. persambungan antar kiai sak dunia. Riyen Said Muhammad ge kerso de Rabithatul Alam al-Islami. Saniki kiai ge kerso bangun ge kerso. Dadi ana muwasalah binalulah. Said Umar Hafid ge dalam organisasi al-muwasalah. Dono kiai ge sing ra kerso kumpul wong, ngiling-ngilingan zaman akhir kumpul wong mau mari fitnah, semacam-macam. Dia melebu piye wae, nak melebu sing mudkhala fitkin, kok gak nak metu ya mukhojat. Aja melebu krana ambisi organisasi ben gedhe. Berarti goro metu mergo kecewa. Ayo repot masalah. Be organisasi ben pondoke dhewe gedhe gedhen organisasine dhewe. Engko nak metu mergo mutung kecewa kuwi. Yen nak ngordinasi santrimu ya niat muasalah silaturahim. Engko nak metu ora pati semangat ya niat mongel-ngelo wong. Dadi nak mlebu ya mlebu sing apik. Nak metu ya napa? Metu sing apik. Dadi napa mudkhala sidkin nak metu ya mukhrajan napa? Sidkin. Jadi kalau aku pun ditanya apa ilmu ini para ulama tak ditanya. Terus pengairan itu kadang ngendikan wawahu honiyun hamid. Aku ibat sing semukis yang rabu tebas. Iku Allah ngawih sifat takaburin. Apa Allah takabur gua apa walahu dibriya ufis sama wati wal. Tapi Allah sing pengairan sing kabeh saat dunia gua Allah. Allah bisa ngendikan ini. Manggalladhi yukuridu waha kordan hasana sapa gelem utangi aku dong Allah sing sugih sing dudune kok istilahna gate utangi la kowe manungsa demi gengsi kok mau utang ya utang barang kalau jaga-jaga paham pengerane istilahna gate sapa sing gelem utangi ya yo aneh wong Allah pengeran kok istilahna utangi ya iku nunjukno tanazul tanazul artine Allah dengan derajatnya yang enggak butuh ngajari makhluke ben sawangane butuh. Gue ngajari wong-wong itu tawa kata lho yang tak tahu yang geblek sok mau hutang wong kok butuh wong ya ino wong kok ngaji wong iku ya ino aku kok ngurmati iku ino sawangane wiki jebule krono som sawangane wiki tapi hati-hati krono apa krono apa sombo iku ya rao lewong awan nyantok no jati apa manggil lagi yukaridu wakak kordon asana wajalan kuatur di damel panjinan di maling sumilah dudah sang isisi panjinan sultanan yang kerajaan atau yang hujah nasiron kang iso nulungi atau kang bentulungi yang suruh dikisi nulungi sopa Allah di maring yang suruh yang suruh lan yang suruh liwa yang suruh bi wala yang suruh aliyah yang suruh dikisi nulungi sopa Allah ta'ala ni yang sun wayan suruh lan dikisi nulungi sopa Allah disebab yang sun. Tapi wala yang suruh lan orang nulungi sopa wa aliyah ngalana yang atas yang sun. Yang suruh nulungi sopa wa ta'ala yang sun ala syuhudi nafsi yang atas yang kseni awa yang sun. Wa ifni nilan ngerusak sopa wa ta'ala yang sun. Menghapus mana ngerusak anda iroti sisi sangking sisi-sisi putaran rasa yang sun. Manane rasa-rasa dasariah saya, rasa-rasa manusiawi saya dihilangkan Allah. Merga kuas kabel yang kseni nak melebu ya krono Allah, nak metu ya krono Allah. Ingkanat ainul qalbi tangzuru anna huwa wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Ingkana lamun ana apa ainul syari'ati ainul qalbi ingkana lamun ana apa ainul qalbi apa kahanan mata hati. Nak mata hati ku ningali tangzuru ku ningali apa ainul qalbi anna huwa ing satengga wa ta'ala wahidun dasing siji fi minnati ing dalam peparinge Allah. Nanti untuk nikmat mesti ke Allah tok. Tapi fasari atau mengkoti syariat itu tak tadi. Iku natrapi apa syariat atau ngutus apa syariat. Anlahu yang saat ini kelakuan ulah beda. Iku tan kena ora wajib min syukri khalikotihi sangking yukuri makhluknya. Allah lagi sifat. Kuyo coba ke hakikat terus orang legani guru. Alasan ilmuku ya ke Allah guru akmu lantaran. Misalnya kulau tiga idu itu yang hakikate sing ngajai Allah, wong iku ora mau lantaran. Jadi iku hakikat tapi gak hakikate gue ya bener ilmu ngene iku hakikat, tapi jangan-jangan motif Anda sombong ya iku mau ngakoni jasane. Wah, mulane ngedikane hikam wis ngene tengah-tengah. Ainul qalbi tangguru, ainul qalbi ngerti tenan nak kabeh nikmat namun saking Allah, tapi fasyari'ah tatadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Wa anna nasalan sa'ata menemu rusofi dalika ing dalam mengkono-mengkono kabeh yang dalam masalah untuk nikmat, untuk macam-macam iku ala salah satu aksamin yang ngatasi telu biro-biro bagian sisi ghafilun iku wong sing lali bahwa ghafilun yang salah, nah ghafilun berarti badal sangin salah satu aksam ada nah, sambil ghafilun tiga istinaf ehum ghafilun munhamikun uang untuk nikmat iku ada tolong bagian cara menyikapinya sisi ghafilun wong sing lali munhamikun terwong sing suruh munhami ku suruh sing elek nih, sing terjebak dari sana ini munhami ku ini wong sing suruh sing ngawur in himak fi ghaflati yang dalam lali ini wong kawiyat kuat apa da'irah tu khusi kawiyat ingkang kuat apa da'irah tu khusi sisi putaran da'irah itu putaran sing mengelilingi kasus alihim da'irah tu jadi dari kiri kanan dikitari keburukan kawiyat ingkang kuat apa da'irah tu khusi apa sisi putaran rasa indrani wong wanto masak nan dedinte apa hadrat tu kudsihi apa hadrat sisi kudusi wong sisi sakrali wong uang untuk duit kabupati, untuk duit kotamu, untuk duit komitra bisnis roi ini sisi manusia itu sehingga fanodoro mau ningali sopo wong alih sana yang keapian mau didolok minal makhlukin sangking makhluk walamnya setan orang yang seni sopo wong hu ing ikila isan ora siksi seni mirobil alamin sangking pangeran sing miliki saat dunia ima dikot dan ono kalane ora yakine sakit dekat fakir kuhu mengkote sirike wong jelion jelas ila kestiang-tiang komunis dari sopo nikmat ke Allah aku bisa urip ya ditulungi iku aku bisa mangan ya ditulungi iku dari sopo ya anak nganti ngono berarti bener-bener ikhtikot nak ngono berarti sirik kecil jelas wa immas dinat dan ora terang-terangan sirik tapi yang hati ini ku nganggep nikmat itu namun sangking makhluk wa immas dinat dan ada kalanya nganggep nikmat itu diistinat no disandar no ni makhluk tapi orang ngomong no fasir kuhu mengkoti sirik ke uang ku kofiun ku samar tapi hakikatnya gak apa sih jadi misalnya gue di juwi agak mereka modal mereka di pangkat ilmu kuatnya terus duwi kuatnya orang diomong no, itu sirike khofi nah diomong no nganti jadi ya tetap sirike apa aja jadi itu kaya di dawana pangeran ketika korun ditanya kenapa kamu sekaya itu kala innama utiduhu ala ilmin inti dari korun aku suka ini mereka ilmu kuatnya pengetahuanku agak wawo tersinggung. Dan kalau keluar sedengan, kita terus ditambahi guru-guru kita, itu sedengan. Nak dikai uang, ya matur nuwun. Tapi tetap neng hati, aku yakin, kabeh itu yang atur pengira. Namun, kalau nak matur nuwun, tak ngiling jasanya makhluk, tak ngobel lali pengira. Itu nak mbok omong, no, jadi sirik jeli. Nak mbok endem, jadi sirik khofi. Di setengah-tengah, itu siling, nak kabeh kersanya Allah. Tapi fasariah tak tadi anda syukur anda buta min syukri nabo holy kati jiwa. Wasohi ku hakikat dan utai wong kang dene ilmu hakikat. Iku oba iku hoib sobo sohibul hakikat anil khalki sangking makhluk. Wong sing tok hakikat itu hoba anil khalki. Mergo bisuhu dil malikil haki korono nyekseni raja sing hakmi ku Allah. Bisuhu dil malikil haki korono nyekseni pemilik sejati. Maknanya ya Allah. Wa fani alan jadi hoib atau jadi rusak sobo sohibul hakikat fani ayafna fana anu anil asbabi sayang berapura sebab mergo bisuhu di misabdi bil asbabi sebab nyekseni zat sing maringi sebabi poro sebab wong hakikat itu wong ketika untuk nikmat itu lali makhluk mergo mau nyekseni Allah al-malikul hak lan lali sangko asbab mergo mau nyekseni misabdi bil asbab fawa mengkoti sohibul hakikat wa abdun iku kawulo muwajirun kang den adepno atau muwajirun kang madep madep mantep bil hakikat iklan hakikat zahirun tur iku muncul zahir banget ketoro banget alih yang atas uang apa sana keagungannya ilmu hakikat uang hakikat itu uang sing madep mantep sampai keagungan hakikat itu ketok salikun tur ngandap ngambah li toriko di maring toriko kotis taulah teman-teman menguasani sopo wong ala mudahar atau ala madahar atau yang macam ala madahar ala mudahar sampai ngatasi duri atau panjangnya ilmu hakikat tapi wero anahu saliannya saat temennya iki wong wong sing sohibul hakikat iku horikul anwari iku wong sing kelok menenggolin lur matmu sul asari tur dihabusno biro-biro asar kudri Allah bukti kudri Allah Kau terlalu teman-teman ngelinti apa sakrubu, apa sifat gendengnya di sohibul hakikat. Sakar gendeng, tapi gendeng villa. Wong hakikat nang istilahnya di sakrubu, apa rasa dari wong. Ala sohwihi yang atasnya kesadaran wong. Wajam uhulan menang apa sifat ngerasa kumpulnya wong be Allah. Ala farokihi yang atasnya sifat pisai wong. Wafana uhulan menang apa sifat fana wong. Fana ngerosok kabeu kersane Allah ala bakoi ing atase sifat langgene wong sifat bakoi wong sifat nandine ngerosok duwe eksistensi maksud wae ibaduhu lan lindih apa sifat ho ibe wong ala huduri ing atase sifat hadire wong dadi ngaten nggih kok nak mulai ilahi-ilahi langsung dunia didungo ngeten nggih sakniki tiyang sing hakikat untuk nikmat tiang hakikat sing untuk nikmat misalnya kados wali-wali sing milih ning omah ning kamar wiridane mu ya Allah terus tetep tamu akeh muni matur nuwun mbek tamu wis kok kudu ora iso gara-gara dekne wis bener-bener gaib sangka kehadirane dekne dekne bener-bener mau ngertine mau Allah hakikat ngerti musabbibil asbab terus lali sangka asbab muni matur nuwun mbek kados wali-wali sing wali tenan mbek sing aja gawe-gawe muni matur nuwun mbek wong wabot. Pertarane wis dene wong nyaung karo seneng kamar terus ning omah diparani apa-apa teko dhewe. Iku yo oleh. Tapi dene dinyak be hikam makom iku yo oleh. Tapi dianggap makom sing dhekne kelindih nyekseni Allah, tapi tetep kliru-klirune iku. Ora nyekseni asare Allah. Padahal saiki ono Zaid saka Jakarta, salam tempel ning kowe ning biduan. Duh. Nganti terbukti Zaid moro biduan ngekei duit kue iku bukti ono asar ono asar kudroi Allah asar rahmati Allah sing dilewatno Zaid sakjane nyekseni Allah ya nyekseni asari ning Zaid nyekseni Zaid ya nyekseni asal usul asar itu sangka musab bibil asbar ya anak ke nyekseni Allah tok gak nyekseni Zaid itu dianggap abdin sing sakaro wis sakau itu dianggap sing wong wis gendeng wis gak sadar tapi gendeng apa ya mending. Tapi yang makam itu ya ada. Jadi saya dicontohkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ketika dua fitnah gede di Gosip Nozino itu susah era karuan. Hasil wala wali cerita Sayyidah Aisyah di Ibrana Allah lewat ayat yang Quran Innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrol lakum badwa khairul lakum sa'adrusi. Bareng surat Baro'ah Masih baru atau Aisyah. Pernyataan Aisyah benar-benar setairi dengan bebas sangka jina ku turun. Jadi Abu Bakar. Umi ila Rasulillah wahmadihi. Uskuri Rasulillah. Itu kue nang matur nur be kanjeng Nabi. Bibi kue baru aku sebab baru kaya kanjeng Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah berhubung pasti ku mustalimatan. Uswong rasa sadar. Mau nyeksani Allah. La askuru illallah. Wa la ahmadu illallah. Aku ra bakal muji Muhammad. Tidak puji wa Allah. Aku ya ramadron be Muhammad. Mau maturun be. Abu Bakar tetap protes Aisyah. Kue kudu tetap maturun kanjeng Nabi. Lama kami Abu Bakar dianggap luwe dhuwur. Mergo sohwin. Meskipun dia ngerti ilmu hakikat tetap waras. Ilmu hakikat tetap. Sampai saya tidak berdiri. Ketika kue yakin Allah Rahman. Allah ku maha Rahman. Allah maha peparing. Tetap kita sadar. Iya itu nyata. Tapi kue tidak lucu. Munamuni Allah maha Rahman kok raisa nyontok no. Contohnya ini. Iya kue raisa nyontok no. Munamuni Allah maha Rahman maha peparing. Ya anak kue waras tenan. Kue yang mukten, lu buktinya aku bisa mangan. Lu manganem iku min asari rahmatihi. Manganem iku min asari rahmatihi. Ya kok lu juga nyekseni ono almu asir, tapi mau nyekseni ono asar. Faham ya? Mulanya nak sing hakikat waras tenan, dia nyekseni nikmat ke Allah. Tapi saya ono wong salam tempel, itu ono bujun riman. Iku asari rahmati Allah. Mulanya tetap sadar. Mulanya bener kanjeng Nabi, malam ya syukurin nas. Lama syukurillah. Lalu saya kira uang kelas dek kue itu asar tengok apa? Asar tengok rahmati Allah. Sehingga saya ketemu konco ya di matur nuni. Faham ya? Bibi wujud alam sing dadekno kue serasi iki min asari kudrati. Min asari rahmati. Jadi artinya kue nyekseni makhluk. Nak kue usul tenan orang ngalang-ngalang nyekseni al-khaliqur razzaq. Mergo alam sing ku alami iki min asari rahmati utawa min asari kudrat. Mulane terus hikam darani kawula sing ngene iku ya sahibul haqiqah kados Sayyidah Aisyah ya sahibul haqiqah. Tapi wa akmalu lan iku luwe sempurna min hudini bang sahibul haqiqah. Wa akmalu lan iku luwe sempurna min saking utawa min dibanding sahibul haqiqah. Abdi utawi kawula. Sarita kang ngombe sapa kawula, mesti ngombe ilmu hakikat tembe. Tapi fasda kamangka tambah sapa abet apane sofwan warase. Wa ghubba lan yoga sapa abdi mesti ghaib sangka nyekseni hadir nafsi. Tapi fasda kamangka tambah sapa abet apane huzuran hadire nyekseni Allah. Fala jam'uhu mongko ora ana utawi sifat jamae wong iku yahjubu iku ngalang-alange jam'uhu wong anfarfihi sanging sifat farofi wong ati fa'ale manane jam'uhu rasa kumpul pangeran farku nembe pisah sanging pangeran wala farquhu lan ora utawi farofi wong iku yahjubu ngak mahjubna apa farquhu ing wong an jam'i sanging sifat jam'une wong wala fana'uhu lana ora fana'i wong ya sibuhu ngalang-ngalangi apa fana'uhu ing wong an bako'i sangking sifat bako'i wong wala bako'uhu lana ora ana sifat bako'i wong yu ya sibuhu iku ngalang-ngalangi apa sifat bako'uhu ing wong an fana'i sangking sifat fana'i wong yuk tinggai ke isopo wong kulaydi kistin ing saben-saben sebagian dibalik na kistahu ing sesuai bagiannya kulaydi kistin wa iwafi lanuhoni isopo wong wong mana abdun wong nuhani kulazi haqqin yang saben-saben hak diduhani haqqahu yang sesuai haqqe kulazi haqqin ini contohnya ini ini katus ini kalau wali-wali yang makamnya mundur tambah nyekseni Allah ya plus nyekseni asaru kudrodillah tambah yakin Allah Rahman ya nyekseni asari Rahmane Allah asari Rahmane Allah macam-macam dalam berkoncora tukaran dalam berbuju yura geger ojo kok muramuni untuk nikmati Allah kowe ora ngakoni jasane manungsa. Padahal jasane manungsa ning sekelilinge iku ya min asari rahmatin. Apa min asari rahmatin. Lah iya mau ana sahibul haqiqah. Sahibul haqiqah mau nyekseni musabbibil asbab lali asbab. Nyekseni bisyuhudil malikil haq lali alam makhluk. Iku wong apik dari hikam iku sahibul haqiqah. Tapi hikam sing ngritik wa akmalu minhu abdun syariba. Nggih wa akmal minhu makom sing dhuwur mau cek kalah wis makome wong sing sari ka ilmal haqiqah tapi fasdata sahwan wa ghaba fasdata hudura. Contohnya napa iki waqt kolan teman-teman ngitikan sapa Abu Bakar ini Siddiq iki contohnya waqt kolan teman-teman ngitikan sapa Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah tamaring Aisyah radhiyallahu anha lama nazala semangsa ni tumburun apa baru aduha apa fitasi Sayyidah Aisyah minal ifki sanging gosip zina ala Rasulillah ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Abu Bakar, ya Aisyah, uskuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, kowe kudu syukur maturun mbek kanjeng Nabi. Abu Bakar yen nemen ngertine nak bebase Aisyah murni rahmate Allah. Tapi Abu Bakar tetap sadar. Wabalin mali. Abu Bakar nemen ngertine nak bebase Aisyah iku murni rahmate Allah. Tapi Abu Bakar wis sadar, saking sadare Abu Bakar yo ngerti asare rahmate Allah diliwatno Kanjeng Nabi. Jadi tetep Abu Bakar jenenge dianggap wong sadar, wong napa? Wong sadar. Ya sadar ilmu hakikat, ya sadar asare rahmate Allah iku diimplementasekno ning wujude Kanjeng Nabi. Faqalat mongko dawuh sapa Sayyidah Aisyah, "Wallah la asykuru illallah." Aku gak gelem matur nuwun arane Allah tok. Piye Nabi Muhammad iku masuk, aku mau matur nuwun. Kala nunjukno haing Aisyah sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu alal maqamil akmali ing atase maqam sing luwih sempurna. Abu Bakar mari Aisyah maqam sing luwih sempurna yaiku maqamil baqa' yaiku maqam baqa'. Maqam abadi to eksistensine manungsa tapi al muqtadi kang natrapi li isbatil asar maring tetepe pira-pira asar. Waqad qala Allah taala adiskurli wali-wali kita dikam saiki li sing mari kowe wujud kok Allah tau menusuk Allah tapi iki asare Allah ngersakno kowe wujud diliwatno wong tuwa lamane tetep aliskurli wali-wali ora kok terus defisit lamane wong saiki kados tiang-tiang yen sewu saiki akeh kelompok sing nemen oleh ra iso ngaji wujud wong tuwa jari sirik kita wong kok nyucup mah makhluk. Lha saiki wong tuwa iku asal kudrohe Allah, anis kurli. Sing kita wujud iku sebabe Allah, tapi Allah wujudna kita iku ana asar sing kita delok rupa-rupane wong tuwa. Wong iso ngalim ya karo kaya Allah tok wis. Tapi Allah ngetokno asar mulane diliwatno guru. Iku bukti ora kok terus sirik. Iki piye ana ayat kok anis kurli wali-wali teko nuruti kelompok iki ayat iki ngajari sirik. Li ku ingsun Allah wali-wali teko ka di atasno. Wong tuwa berarti ana makhluk disejajarno. Allah. Oh, berarti sirik kabeh pangeran ngajari apa? Sirik mergo anis kurli wali-wali. Ya ora ana ngono Abu Bakar ngajari Aisyah aja ngono lek nduk-nduk. Masih sing maringi kuwi lebaran Allah. Iki asar rahmati Allah diliwatno Kanjeng Nabi. Kaya asar wujud kita ditekdir lewat wong tuwa. Mulane Allah ngajari kita aniskurli wali-walite. Iku li nunjukno ilmu hakikat, wali-walite kan nunjukno asari ilmu hakikat to asare. Allah ngentakno kita wujud diliwatno asar rupa-rupane wong wong tuwa. Mulane fangzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil ardha wa ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta. Ya aduh gale muni Allah zat sing uripno bumi bareng kon nyifati bumi saiki bumine urip iso nak ditanduri kowe mau ngakoni endi bumi trimo makhluk wong didikono asar kudrahe Allah malah Allah iku Rahman, Allah iku Rahim. Buktine kowe urip yo ana sing maringi rezeki, urip yo gampang ora banyu. Kok nyifati makhluk gak gelem. Alasane mok eling. Allah iku ora oleh iki nikmat sing ana ning sekeliling kowe iku kabeh min asari rahmati. Waqat kula teman-teman ngendikan sapa sallallahu alaihi wasallam dawuh la yaskuru wa man lam yaskurun. Nah, ngating masyhur gini ku man lam yaskurun, nas lam yaskurillah. La yaskuru ora iso nyukuri Allah ing Allah sapa man wong. Laya syukuru kang ora iso nyukuri sapa man al nasa ing manusa. Jadi dawuh hikam wa kana tanana sapa Aisyah ya yo Aisyah fi dzalikal waqti ing dalam mengkono-mengkono waktu iku mustalimatan. Iku wong sing bingung, sing trauma, sing dahsyat. Istilam iku kebingungan sing dadekno muk terjebak ansa hidia saking apa sing disekseni Aisyah. Ghaibatan nganti dek niku ghaib ora sadar ora gelem delok anil asari saking asar. Aisyah pas iku bener-bener wusul ning Allah sampe wa ibadatan anil asar. Mulane falam tashhad mongko ora iso nyekseni sapa Aisyah illal wahidal qahar kecuali Allah sing siji al qahar. Indene sing aran hikam ku cerita makome Aisyah yo dhuwur mergo makom sing mok nyekseni al wahidal qahar. Tapi Sayyidah Aisyah terus sakau. Sakau terus gak sadar. Lah makom paling dhuwur ku piye? Nyekseni ilmu hakikat tapi tetap sadar akhirnya ngerti asare rahmate Allah kaya makome Abu Bakar. Dene yo ngerti tenan nak kabeh iku kersane Allah, tapi yo nyekseni asare Allah ning makhluke rupa-rupane dalam konteks iki lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kita syukur ning wujud kita yo murni kersane Allah, tapi kita iki waras nyekseni fungsine wong tuwa. Mulane anis kurli wali-wali. Tapi coba terus no. Aku ya eling Allah tapi eling asari iku duwe. Wah ya repot aja ntar itu terus ono duwe bareng. Tapi misalnya terpaksa ngono ya ora apa-apa. Iki asare rahmati Allah. Iku kowe ndek duwe. Tapi aja 5000, 5000 ora apa. Ora pati asar. Dadi wong nak ngalim ngoten iki. Sing aran sikam wong ngalim tenan. Gawe kok edah koyo ngono rumite jebule dalile mung sawangane sedherhana anis kurli wali-wali tek liku makili ilmu hakikat, wali-wali tek makili ilmu syariat. Hakikate nikmat sangka Allah, tapi ora aturan syariat nyukuri ning makhluk. Terus Allah nyontokno kaya anis kurli wali-wali tek. Toh yo ngono iku ora sirik. Mulane kok jane kelompok-kelompok sing sithik-sithik nyirikno wong. Lah foto-foto makhluk mbok cucu iku sirik, wong kok hormat makhluk berlebihan. Lah mangsamu sing ngendikan anis kurli wali-wali tek apa wong NU apa wong pesantren? Mau saya ngedikan itu pengeh pengeheran sesuai aku nyarai Quran anis kurli wali-wali iki ihamun di syirki iki mari syirik mak gendeng bareng wah gendeng bareng Quran kok dikomen komentar ya dorong dohir ya syirik wawunnya wawu atap limut latil jemi Tapi orang ngono, cara ini memahami orang ngono. Liku nujuan ilmu hakikat, wali-wali itu kan nujuan aturan syariah. Jadi aku pilih-pilih orang tua saya ini bukti asaru rahmatih. Bukti asaru rahmatih. Inna kurratal aini, saat temennya ademi meripat. Disuhu dikelanyak saya ini. Ala kodil ma'rifat, itu sesuai kadar yang ngerti. Ma'rifat bil masyu dikelanseng disekseni. Ini. Rasulullah mereka di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku laisa iku raba kalono apa ma'rifatu huilihi apa ma'rifate liyane kanji Nabi ku kak ma'rifatihi kaya ma'rifate Nabi malani falisa mengkora ono apa kurratu ainihi apa kurratu ainin ya mengkora ono apa kurratu ainin apa tenangi meripat meripate wong liya iku kak kurratihi kaya tenangi meripate kanji Nabi atau sucone Nabi. Wa inna ma kulna mistine ngendikan ingsun inna qurata ini hisa temene tenange mata hatine Nabi ufi sholatihi. Mergo bisyuhutihi sebab oleh nyekseni kanjeng Nabi jalala masyutihi ing keagungan ndak sing disekseni Nabi. Kanjeng Nabi kok nganti nak pas sholat seneng mergo pasiku nyekseni zat paling agung rupane Allah Subhanahu wa taala. Li annahu qurana sak temene kelakuane kok asyara teman-teman isyarat sapa kanjeng Nabi la dalika mari mungkon-mungkon kabeh. Dikaulihi kelan dawe kanjeng Nabi fis sholat wa qurratu aini fis sholat tenangi hatiku ing dalem sholat maksudnya orang kok krono sholat tapi ing dalem sholat mergo pas sholat tenangi Nabi nyekseni Allah nyekseni ini pas sholat walam yakulan orang dewa sopa Nabi bis sholat kelawan lafad sholat tenangku iku kelawan sholat berarti Nabi tenangi kelawan ibadah iku keliru ada orang ilmu hakikat orang tenang kok krono ibadah tenangnya krono nyekseni Allah sing kadang hasilnya pas sholat idua krono tekanji Nabi sholawatu wa alaihi wa salamu ikulah tukiru ikulah tenang apa ainuhu apa matane Nabi ainuhu sakit mata hati sakit mata peninggal bihoi rohbihi orang bakal tenang kelawan liane pengerane kanji Nabi wakifalan khali kaya iku terjadi wawwa yadulu ala hadal makom wawwa dekati Nabi yadulu ingkang marahi sopo Nabi itu nujukna sopo Nabi ala hadal makom yang atas ikhlas makom wayak mukulan perintah sopo Nabi bihiklan hadal makom maning wong siwa hukang saliannya kanji Nabi bikau dihiklan jawi kanji Nabi salawatu wa alihi wa salamu u'budillah ka'anna katarahu kena nyebab pengeran kaya-kaya kue ningali pengeran wa muhalun nahi kumuhal ayyara utayin tani ngali sopa wong hu ing pengeran tapi wajah dalam nyekseni sopa wong ma'ru sertane pengeran nyekseni siwa hu ing saliane pengeran jadi Nabi sing gawe ajaran kue nak nyembah pengeran kaya-kaya roh pengeran lau muni roh pengeran kok roh liyane nah roh pengeran ya pengeran wae ra usah roh liyane fa'inkola mengkolamun ngedikan sopa kailan sing ucap ketakunu terkadang ngonopo kurotu aini bo tenangi meripat atau tenangi hati bis sholat iklan sholat berkali anak kron saat temen sholat ufadlun anugerah min Allah sanging Allah wa barizatun dan muncul min aini min natillahi sangking kahanan rahmati Allah fatih famu kohali kaya pola ya roh ura seneng sopa wong biakan sholat wakil falan kohali kaya pola takunu orang nopo kurotu aini tenangi meripat ubiakan sholat waqad qala subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu wong iku kudu eling fadlile Allah eling rahmate Allah nak eling terus seneng falam mongko ngerti sira alal ayat satemene ayat qad au ma'at teman-teman gawe isyarat apa ayat ila jawab maring jawab liman kedhi wong tetep karo kang angen-angen sapa man sirrul khitabi ing rahasiane khitab sirrul khitabi ing rahasiane khitab ikola karo dawuh sapa wa ta'ala fa bi dzalika falyafrahu kelawan nikmat kowe oleh seneng wong akeh kowe oleh seneng ya frohu wong akeh tapi wa maqala orang ngendikan sapa Allah fa bidzalika fafra ya Muhammad jadi fa ya frohu ana maqam fa ya frohu wong kon seneng tapi Allah ora dawuh ning nabine fafra ya Muhammad kul ngucap sira Muhammad lahu maring para umatem kene ngucap fa ya frohu kecil seneng sapa umatem kabeh bilisan iklan istan wa tafadduli lan fadl tapi wal yakun dan supaya ono bofarohu kat senengi siro Muhammad antayo siro seneng ambil mutafad diri kaman dat sing mari ini ngiman kama kola fi ayatil ukhra kulillah sumazaruhum fi khawdihim ya labun kulu ngucapa siro Muhammad Allah utai kabri nikmat kursane Allah sumazar mengkonuli ninggalo siro hum yang wong akeh fi khawdihim yang dalam surup yang wong akeh surup yang barang-barang gak jelas ya labun adolanan sopa wong akeh. Jadi kamane ngeten ya. Syukur be nikmatku ya oleh, seneng be nikmat ya oleh. tapi makom sing dhuwur ya seneng mek nikmat mergo nyekseni zat sing maringi nikmat kados kulillah sumadzarhum fi khawdihin jalabun terus niki ana tuhe manusa fi urudil minani ing dalem tumekane pira-pira nikmat ana tuhe manusa fi urudil minani ing dalem temekane pira-pira nikmat iku ala salah satu aksamin ing atase telu pira-pira bagian siji farokun bil minan bahwa farokin yang soal ya nah untuk naskah sing farokin berarti jadi badal sangin salah satu nopo aksama sing kiai mojo farokin berarti tidak melistinaf farokin bil minan iya farokin bil minan nah kalau seneng rofai kata ada di Quran Quran itu jarang damel badal seringnya damel jumlah istinaf ya terus teng Quran itu seringnya damel jumlah nopo istinaf tapi gak wonten kalau ngertas Quran badal itu jarang tapi gak wonten kata ila siratil azizil hamid sirati terus ngagin apa? Jir, ngagin apa? Jir tapi ini kan sing nopo istinaf ini langkong kata terus pada cerita Allah ini terus istinaf ya terus tradisi kita itu lebih kata istinaf ya. Tapi dia angsal badal ya angsal Farokhon utawi sebagian itu seneng diminani kelawan pira-pira nikmat la min haitsu muhtiha ora kok sanging sisi sing maringi hadiah nikmat wa mun siha utawa mun siuha lan mun siuha mon iki sausih haitsu do fa'ilin jumlah wa mun siuha lan sing mujudna nikmat ana wong seneng nikmat iku mok seneng mergo iku nyenengno tapi lali ora ndelok sing maringi nikmat walakin biwujudi mutati tetapi krana wujude seneng-senenge wong fiha ing dalam nikmat paha zaman kota wiki minal khofilin wong sing lali kue di duwe seneng mergo ngerasa di duwe kue duwe bojo seneng mergo enak di bojo mok delok nek mati tok lali asal usulnya sing maringi sopo iku jenenge minal khofilin dianggap wong lali yasduku beneri ahli sing atasi wong apa kalu ta'ala hatta idha farihu bima utu akhut narum bakta hatta ida farihu sehingga nalikane seneng sopong agak bima kan perkara utuh kang den paringi sopong agak akhut namo kong alap yang sulik mong agak bahdatan kelawan mendadak mergo senengi bima utuh orang seneng bil ati sing mari maringi wa farokon nan ono seneng bil minani kelawan pira pira nikmat min khaifu annahu atau min khaifu innahu sangking sisi saat temen wong syahidah nyekseni sopong hae nikmat disekseni minatan yang peparing iman sanging wong arsala kang utus sapa man hae nikmat wa nikmatan lan nyekseni sebagai nikmat iman sanging wong ausalah kang nyampe no sapa zat hae nikmat dadi ana wong iki makome santri makome umat yang saleh niku makome sebuti yo nikmati nikmat yo nikmati duwe tapi saat itu juga sadar aku diparingi duwe alhamdulillah bukti Allah sayang aku bukti Allah maringi nikmat aku nak delok ngono berarti ndekne roh nikmate dhuwit nikmate bojo iku yakin nak ana sing ngutus sing ngirimi rupane Allah Subhanahu wa taala lan nak ngono ya suku beneri ali ing atase wong apa kaula taala kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un makom sing terakhir wa farahun billah lan ana wong seneng mung delok Allah tok masya Allah orang nyibuk nahu yang wong minal minani sang bira-bira peparing masya Allah orang nyibuk nahu yang wong minal minani sang bira-bira peparing apa zahiru mut'atiha apa zahiru mut'atiha apa zahir kesenangannya ikilah minnah wala batinu minnatiha lan orang jerone peparing kang yiku minnah minnah itu peparing atau nikmat ana wong seneng nikmat iku ora kok silau ambek bentuk nikmate tapi mau seneng piye-piye iku kabeh kersane Allah bal sahulahu balik nyibuk nahu yang wong apa Allah zuhru ningali ningali ila wahi maring Allah amma sibuk songko perkara siwahu kang saliani Allah jadi mau sibuk delok nak iki kersane Allah ora liane wal jam'u lan mau fokus wis jam'u mau ngerasa kumpul alih ing atasi Allah fala syadu mongkare sanyek saini sopa wong illa iyahu kecuali ing Allah tak yasduku beneri alih ing atasi iki iki makom apa kaulu ta'ala kulillah sumadharuhum fi khawdihim ya Rabbi. Wakon awalan teman-teman paring sapa Allah Taala sapa Allah Taala ila Dawud maring Dawud alaihi salatu wassalam. Wakon awalan teman-teman paring sapa sinten iki? Wakon awalan teman-teman paring wahyu sapa Allah Taala maring Allah Taala ila Dawud maring Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ya Dawud Nabi Dawud Kul ngucapu siro li sidikin amaring bira-bira wong sing bener. Sidikin wong sing bener banget, berarti mau bener tapi bener banget. Mereka sifatnya mubalah kok. Sotik itu bener, nak sidik banget bener. Dawe Allah ning Nabi Dawud bi kelawan ingsun. Fayafrohu mongkoyo senengo sopo ngake. Wabi zikri lan kelawan iling ingsun. Falyatana amu mongko ngerosok nikmat sopo ngake. Ini mulai ini kalau suwun ya, ini mulai dungu ini hikam. Mulai kalau ini buatan apa-apa, jadi kan buatan anus kula, buatan gurak anak kula, buatan apa-apa. Tapi gue iling-ilingan, Allah gadah sunnah alis kurli, wali-wali. Kalau jereng alim ini, gue sering diceritani bapak hikam, kerja nanti ngasih badulah. Sausai kula kelas tiga aliyah, ngawas bahamun hikam. Kita kudu matur nuwun, misalnya bahamun ini muridnya Mbak Zubair. Mbak Zubair muridnya Mbak Fakih Mas Kumambang. Mbak Fakih Mas Kumambang itu muridnya Kiai Mahfud nopo termas. Mbak Mahfud itu menangi Syekh Abi Bakar nopo satu. Nak sangking Mbak Karim Lirboyo, Mbak Karim itu gurunya Mbak Mun. Mbak Karim dia ngaji kalian Mbak Hasyim. Mbak Hasyim ngaji Mbak Khalil Bangkalan. Mbak Khalil menangi Syekh Nawawi nopo Banten. Syekh Nawawi ini itu seangkatan dari Syekh Abi Bakar satu. Syekh Abi Bakar satu muridnya Syekh Zaini Tahlan. Kita kudu mati khai kudu seneng. Lah Mbah Mahfud niki niku nggih gurune Mbah Munawir, Mbah Munawir bae pesantren niki. Mbah Munawir niku nggih ngaji ilmu fikih kalian Syekh Mahfud. Syekh Mahfud gadah putra namine Gus Muhammad. Niku Mbah Mahfud kapundhut Gus Muhammad dikutu wangsul Mbah Munawir teng Jogja. Soal awale cerita Gus Muhammad niku terus urip teng Betengan. Ya terus nglairno sinten? Kiai sinten Harir. Yes ngono. Lah mbah-mbah Mbah Lukman iki lek Lukman iku lek Lukman iku mbah niku buyut kula. Garwane niku putrine Mbah Masar. Said Abi Bakar Sato iku alim-alime tiyang sing aran Yanatut Polipi. Niku alim ngarang kitab sakreh tapi nak ngurmat santri ora pati betah. Dadi wong nak alim senengane ngarang kitab ben nak ngurmat santri ora pati betah. Niku gadah kakak namanya Sayyid Umar Sato. Jadi mengenai ini kalau khatami sampai rasa jalur sanad tapi kalau terangno silsilah ilmu kulo. Sayyid Abi Bakar Sato niku gadah kakak alim tapi ora seneng aran kitab gede-gede, ora gelem ngorek kitab gede-gede. Senenge Sayyid Umar Sato. Niku Mbah Mat, Mbah Mat iku mbahe Mbah Mun, terus Mbah Mun gadah ibu namanya Nyai Mahmudah, gadah abah namanya napa? Mbah Mat, Mbah Mat Sarang. Ya gurune Mbah Sahal bareng. Jadi Rian bakal ngaji dengan sarang, dia menangi Mbah Zubair, dia menangi Mbah Mat. Berarti mertuanya Mbah Zubair. Ini itu, saya nomor satu nak ngenyek, saya tapi bakal saya ngenyek ilmu, jadi gue jok. Jorong gue jok, adiknya mereka, sengarang iana ini itu, cili, kak, adik aduh, sehingga ngaji di kakak ini, dan saya nomor satu. Tapi awal-awal zaman, adik ini melejit dari wong alim alama, susah ke ngarang kita, menemukan iana itu. Kowe nak maca kitab kok gede-gede, maca kitab kuwi cilik ae sementing nek diapalno. Dadi saya Umar mau gelem ngorek kitab sing iso diapalno kados Imriti, kados Alfia, mungkin fikih, kados takrib, takrib matan. Sehingga Mbah Mat Sarang niku bali teng Sarang nggo metode muhafadzah. Lan metode muhafadzah iki kita korban teori nek saya Umar. Ning Sarang yo anggere gak muhafadzah terus gak munggah. Untung kita ini tak kadang-kadang di guru yang disini orang menghafadah itu bejo. Mereka terus toleransi, mereka diseling. Orang hafal, nanti di guru hafalan ya repot. Perkara ngasih ngerapal terus orang munggah. Nah, ini guru rapati hafalan itu terus toleransi, tapi korban apa ini korban apa. Terus Sayyid Umar Sato, ini gak ada putra namanya Abdul. Terus gak ada putu namanya Sayyid Hamzah Sato. Sayyid Hamzah Sato sing hal terbesar teng Rembang, teng Sedan sini Sayyid Hamzah Sato niku Hamzah bin Abdullah bin Umar. Niku teng Sarang niku rawuh teng Bogor terus teng Bangil terus teng Sarang. Teng Sarang golek Mbah Mat mergo murite bae. Dhe murite napa? Bae. Murite bae. Bareng mriku terus niki ceritane Mbah Mun teng manake Sayyid Hamzah Sato. Kula sering diceritani langsung. Temeriku ini jagungan ini bakas kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Mbah Ahmad Rito, cara saat ini ngerti Gus Habib, jadi yang ini Habib Bip, pulau ini gada kitab ini disekani baik jenengan. Kerian Mbah Ahmad Sarang nyewon Torekoh ijazah Torekoh kalian saya Umar, saya Umar Sato, kakak itu dan Abi Bakar Sato. Mboten disukani, serasa Torekoh, ini lo kitab Sinaoni kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ini saat ini itu santri-santri sarang biasanya nak toriko rapati iso cari alasan ini rasa toriko sementing alim kadang-kadang yura toriko yura kasil alim ya alhamdulillah mau iso gagah tok kok sama toriko-torikoan sementing alim kaya dini alim ini wong ya macam-macam lah Said Hamzah niku teng sedan iku nate garwa buyut kula, tapi buatan kula buatan putune buatan. Terus mbah kula, buyut kula niku pun dia anak mbah kula Fatimah niku buyut kula niku kabundut. Terus nate di garwa Said Hamzah. Sehingga riyen mbah mun ya sering cerita-cerita Said Hamzah sampe mbah kula. Ke mbah kula niku umur 10 tahun di rumah Said Hamzah. Terus ngertos biografi ini sih Said Hamzah. Mulane niki cerita sito wong kudu syukur makhluk piye-piye Anis Kurli wali-wali teh, kue wujud lewat kersane Allah. Tapi dia dilewat no wong tua. Kaya ilmu ya kersane Allah. Dia terkira dilewat no guru. Meskipun guru ni wajib ikhlas rasa arab-arab dihormati. Jadi itu sana. Mulane tiang-tiang sing alim-alim ni berburu besanan kalian Ki Harir. Mereka ngenang Mbah Mahfud. Mereka Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya misalnya ini bujuk kula keluarga Cidu Kiri wonten setunggal dari mantune Mbah Harir. Terus Lirboyo wonten putrane Gus Imam. Mbah Zuber niku muridnya Mbah Fakih, Mbah Fakih muridnya Mbah Mahfud. Mbah Zuber kata putu Gus Alawi. Niku ke mantune Cidu Ki Harir. Terus riyen buyut-buyute gurune saat ini musoharuan apa B? Bisa. Sama ini rasa kepengen waleng ditolak sih. Semoga urip ada yang ada. Kalau barangnya serah kepengen. Semoga ada apa? Urip ada yang ada. Semoga repot. Dibang lamar ditolak, satu orang ada yang ada. Tapi kalau cerita orang kita itu dua silsilah. Makanya kena apa orang Pantura kok alim-alim. Mereka ada orang alim saat dunia, kecuali saat upah-upah yang Pantura. Saya nawi Banten, alim-alimnya orang Jawa yang tenggene Mekah. Ini aku di murid jenis Raden Asnawi. Raden Asnawi niku kula niku dibuyut namanya Hafsah. Dibuyut kula dibuyut oleh Luqman sami. Buyut kula Hafsah niku binti Maksum bin Soleh bin Asnawi. Asnawi ageng. Asnawi ageng niku duwe anak di turunan jenenge Raden Asnawi sing aran ya bae ra seneng aran kitab gede-gede. Ya perkara ini didian mriku. Jadi aran kitab gede ku yo ora balane, paham ya? Tapi kalau orang arang mergo ngalim, kalau orang arang mergo mbok raro. Raden Asnawi niki garwa Nyai Hamdanah ya Mas. Nyai sinten? Hamdanah. Dadi Senawawi Banten garwane kata, garwa paling guri jenenge napa? Hamdanah. Hamdanah duwe putri mbek Kyai Nawawi nak aran sopan namine Zuhriyah. Sinten? Zuhriyah. Seh Nawawi Banten kabundut di garwa Raden Asnawi Kudus. Gue ngenang nak putrane Seh Nawawi jenenge Zuhriyah. Anak itu jenenge Zuhri. Zuhri dia anak Minan. Minan dia anak Gus Hafid. Nah, Gus Hafid itu mantune Mbah Khim Sarang. Jadi mantune adik Mbah Mun. Saking senenge mbek gurune sing berbau guru ditiru. Ke Seh Nawawi dia anak jenenge Zuhri. Muridnya niru. Zuhriyah, murid ini rutanai Zuhri. Warga sarang senang pol ambek Zuhriyah sing ono aspek ambek Syekh Nawawi. Terus pisanan, jadi sarang pisanan ambek keluarga Mbah Mahfud Gus Alawi ambek sinten Mbah Nawawi. Mereka ngendikane Nabi nasab lu nara iso nasab gen kudu nasab musoharo. Mulane ketika Nabi kullu nasabin wa sababin mungkotiun yaumal kiamah illa nasabi wa sababi. Jadi kabeh nasab itu sebenarnya mungkotek kecuali nasabi kanjeng Nabi. Lan kabeh sebab ya mungkotek kecuali sebab yang terkait kanjeng Nabi. Mulanya nak kepotan nasab, ojo sampai kepotan sebab. Ya sebab iso ilmu, iso sanad, iso mahab. Oh, jadi kita kudu roh silsilah. Terus Mbak Munawir itu saat ini kirim ngaji Mbak Mahfud, ngaji usul fikih. Ini gue ngurumat putrane guru nih, rupanya Gus Muhammad. Muhammad di putra Kiai Harir, terus pisanan di Kiai Alim se-Indonesia. Terus sarang ini gue waris ilmu kata sarang. Kiri gue wow. Baik Mbak Mun Mbak Mat, muridnya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato. Sing metode ini muhafadzah. Terus kula niku murid e Mbah Mun, nggih murid e Bapak, nggih murid e Mbah kula. Kula niku gadah sanad sangge keluarga, nggih iki sanad kok guru. Kados Mbah Mun, Mbah Mun iki silsilah guru, Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasyim, Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi. Paham nggih? Nggih iki sanad keluarga Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fatimah Gumambang, Mbah Mahfud, terus Sayyid Abi Bakar. Satu. Tapi Mbah Mun nggih terus mondok ke Mekah, ngate ngaji Sayyid Alawi, Sayyid Abai, Sayyid Muhammad. Ya Sayyid Alawi, ngaji Sayyid Hasan Masad, ngaji Sayyid sing India ini bisa Hasan Nadwi ini Hasan Nadwi Sayyid Muhammad, nanti ngaji bagi orang alim, ngalim orang saat dunia pasti yang India ini Sayyid Zakaria Al-Qad Sayyid Zakaria, sing ngarai Muattok sing ngarai apa? Sayyid Zakaria gak ada punaan apa misanan sing ngarang Hayatu Sohabat ini Yusuf Sayyid Yusuf udah punaan, bu ipe, bu misanan pokoknya saya Ilyas Kandahlawi, ini saya ngambil sama apa? Tablet, ini saya Ilyas apa? Jadi keluarga Kandahlawi, orang alim kabe sing saya Zakaria nyarai muwatta sing saya Yusuf Al-Kandahlawi nyarai ngarang apa? Hayati sohabah sing saya Ilyas Al-Kandahlawi, ngambil tau rekan apa? Jamaah tablet lalu ngalim-ngalim merawati wani ketik jamaah tablet mereka ngergani pendiri ini paham ya? Tapi sing jamaah tabligh kok ora tau ra pendirine iku yo ra tau. Pokoke ngono. Lah kok aja gedeng to yo ngregani ketuane, Pak, ngregani to. Ya sik to melo-melo yo sons. Oh, to men kok kok. Sono ning ngritik to. Mocet diruso nggo gendok ngene. Lah kowe yo ra tau iki kapan. Itu aja sih. Sering-sering sering diprovokasi kiai. Itu jenengan ngoten terus budikus. Kau ngajak gedeng, tak ngajak seneng, naga takok itu ngajak. Ayo, suruh ya sih biasa wae, maksudnya biasa wae. Mengkapre kaulane pangeran, biasa. Cari kanji nabi, nak gedeng aja teman-teman, kurang senang teman. Nak senang aja teman-teman, kurang. Gedeng, biasa. Ini kalau cerita, niki mungkin nak mohon ilahi-ilahi. Niki wonten waktu niki jam gitu nih. Nah, niki tu setengah itu. Dan kalau jono nak menawi sakit hatam. Karena hatam gigu tu yakin alim gigu hatam hikam. Yakin, yakin. Kenapa kok gigu tu yakin alim? Gigu tu alim gak yakin terus gemukal. Wong gigu tu yakin. Ya. Jadi gigu tu yakin nak wong paling kecil dalam dunia. Makuran apa bukti ini semua kok ini apa? Yakin. Iya, gue cek link sering di Dewi Bapak. Saya nak ngaji ke sini kuyon. Wong gue sudah bingung, mau coba aja. Engkau mau es bingung, empat ngaji. Di bingung. Nah, ini kita dalilnya gini ki. Kul fi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrahu. Nah, ini kita Dewi Allah dengan Nabi Dawud. Bi kelawan ingsun falyafrahu. Mongko senengo sapa wong akeh. Wa bi dzikri lan kelawan eling ingsun falyatana amu mongko kudu ngrasa entuk nikmat sapa wong. Oke, mane rata-rata wong alim nak ngaji seneng guyon. Mergo piye guyon ku dekati seneng. Nak nangis dekati nyesal. Tapi kowe aja terus nganggup mazhab nangis mbek guyu ape guyu yo kliru. Kadang guyu mergo ati apa, paham ya. Nangis mergo frustasi sing rasa apa. Ayo kudu ra jelas, kudu ora apa. Tapi sing jelas nak cara teori sanad niku jelas ana riwayat bi falyafrahu wa bi dzikri falyatanamu niki apalo nek hikam ketika urung donga ngeke saran ngene yo bi falyafrahu wa bi dzikri tanamu kuwe nak nyebut Allah kudu seneng nak eling Allah kudu ngrasane nek eling Allah kudu di neraka bareng lho neraka yo makhluk gampang lawan neraka wong trimo mak carane nglawan neraka sering sedekah kok. Sok loro kok iki teh menjoro nabi lak nyifatin rokok iku lucu nampak eling Allah. Fattakun nar walau bisik kitamro. Kowe nak kepen nglawan rokok, sedekah senajan kok separone kurma. Nabi ketika nyifati rokok ngene-ngene fatakun nar walau bisiki tamro. Nak ra iso nglawan neraka mek sedekah sak kurma utawa separone kurma, fabi kalimatin thayyibah. Iku nak omong sing apik aja sengak. Artine neraka iku iso dilawan. Iku piye ben mau makhluk, piye ben mau makhluk. Mulane niki jelas nggih, waqat Allahu ta'ala ila Dawud, ya Dawud kulli siddiqin. Kandak lo ngomong sing seneng aku tenanan. Bi fal yafrahu wa bi dzikri fal yatana. Mulane kuwi susah iki jeneng kok yo menunggu sadine nggih susah. Kadang guru kabar si aku nak mbek jenengan ngeten. Kadang-kadang kula yo sebagai manusia kadang-kadang kepen susah, tapi ini susah mbek pangeran kuwi isin. Sing seneng kula yo kersane Allah, sing ra seneng yo kersane Allah. Tapi susah kuwi isin. Nak seneng gak isin aku karo ana hadis yo ana sanate pancen nak eling Allah kudu seneng. Muni lele mati kersane Allah kok susah. Lah iki muni Allah kok seneng. Wis muni Allah kok. Susah ora ora. Waktu. Kudu ngono lah kuwi tenan muridku kudu ngono. Wong sanate ku bi fal jafrofi wa bi zikri fal jatanamu. Kira ngandel aku apa ngandel sapa kowe paham. Ya sementara wae nganti kowe sebenarnya salim orang ngandil lah, soalnya saya sementara kan, wah ngandil. Nanti gue alim saat diurut gue, sementara mamon gue namun kalau orang bakal bangga di murid sampeyan, tapi orang bakal susah tuh, orang bakal apa? Susah. Paham gitu terus. Rian nggak dia Nabi ini gue seneng tenan, apakah sobo gue seneng tenan, seneng banget. Sampai Nabi ini kita sebelum Yahudi. Kalau nu apal hadis tentang Musnad Ahmad, tentang Ibnu Majah, sampai kalau tulis beberapa marojek peristiwa itu. Oh Nabi ini lucu. Nak nyifati Allah ini teng mimbar. Ya mimbari Nabi ini. Oh nak nyifati Allah ini. Nanti goyang-goyang itu. Sampai soal kaget dari ceritanya Anas di Abu Hurairah itu mundur. Wah ini mimbari rupa kena. Wah sahabat nanti ini parah. Nabi ini usul mana itu. Parah. Nanti orang Yahudi itu pertama orang Yahudi itu sama Nabi. Orang Yahudi pinter ngetes ya Muhammad. Sumpen itu nak kiamat itu piye. Piye maksudkan umat itu nak kiamat. Allah dakok hadis samawat aladzih wal arodin aladzih wal jibal aladzih. Nujuk no diri jini orang Yahudi. Nabi ku guyu ngakak-ngakak. Hatta gagat nama jidu. Nabi guyu, guyu keras. Guyu ngakak. Sumpen neng Nabi. Malah hebat kok si Yahudi. Pangeran kuasa, langit yang kondangin ngono semua diperkes, bumi terima diperkes. Padahal cerita perkesanin bumi itu aja Nabi guyu sumpun. Iku nama wama qadar wa haqqa qadrihi wal ardu jami'an abduduhu yaumal qiyamati wassamawatu matwiyatum biyamin. Baru itu Nabi khutbah, suatu saat Nabi khutbah. Ini ku cerita ini. Langit kondangin ngono, ambil Allah tidak kok ini dirijini. Mau ini fadil Allah lagi menunjuk notri sini. Nabi sangat-sangat ini goyang-goyang, ini mimbar yang goyang-goyang. Ini pasal di ngarep itu. Itu dari atas kita buat di Rasulullah. Wah, ini ada rupa perkara. Ini nyebut Allah kok dingin-dingin. Sekarang di ngira belas, tidak sampai ini. Sekarang wali belas. Sekarang wali belas. Nyebut Allah lemas. Ya dari wah di duit waktu semasa baru gue sekali kesan ya Allah tapi nyebut Allah berapa uang nara wali terus kelangan lele kelangan terus ngono kok sana tidak gus bayi gue sorai gue kai orai gus sorai kai gus itu sana tidak kapitalis sana tidak apa kapital ini kehilangan kapital tuh susah. Ya tapi gue yang maksudnya pangeran, pangeran hanya pura pura ini. Tapi nak sanate gini, bi fal jafrohu wa bi zikri fal yatan. Nah, pokoknya rapal kabe, apa lagi ya bi fal jafrohu wa bi zikri fal yatan amun. Terus hikam ngendikan, wallahu ta'ala, wallahu ta'ala, ya sekali, ini sirine kenapa kalau nak ngasih sering guyon, jadi guyon mendekati seneng. Tapi ada guyon, sehingga dia mati ini, hati, kadang-kadang nangis. Nangis itu bukti rikotul kolbi, bukti hatimu halus, gampang nangis. Tapi nak kesuwen jadi frust, kasih. Semuanya itu, suamu jurus. Rukin guyung, rakyat. Wong ora jelas-jelas iki wis ora jelas. Tapi pangeran ya Rahman, wong ora jelas-jelas ya oleh mlebu swarga. Ya oleh wae swarga lego. Masamu swarga sesek apa kok ada pesimis. Swarga iki ya lego. Cuma masalahnya swarga iku sitok, ora tau ndonga njuk tambahan. Neraka muni hal mim mazid. Repot iso neraka iku repot. Ditakoki pangeran, ya manakulu li jahannam halin talati wa taqulu hal mim mazid. Supaya neraka yo. Takoki pangeran, kon neraka wis siap ditambah. Parah. Swarga ditakoki swarga wis menengah. Wah, neraka parah tenan. Takoki, Pak, muni sampun kan enak. Ini aku lebih dikunci. Sudah tidak menerima daftar baru. Jadi wataku. Jadi aku ileng-ileng. Neraka itu ganas tenang. Tak kau pengeran kau neraka. Halim talak di. Aku apa wajib. Wataku. Halim masih. Ditambahin ke si. Siap. Mulai ini sebenarnya aliwan neraka hati-hati. Mereka yang menerima pendaftar. Suarga tak kau pengeran. Suarga. Kue je, wes pak. Kata ni muni yo, okay, mesti word dan swargo. Seng terang nang Quran muka neraka. Neraka pasti tak kok iya manaku ruli jahan nama halim talati. Ono top peksiro. Wataku lanjap on neraka jahanam halim. Masih. Coron neraka kok sekolah unggulan ngono gerwes patang pulau tutup. Wah enak wes. Fir'aun Haman Korun patang pulau tutup. Cepule. Siap dan rokok orang siap dia uang dikemplong non rokok umus kau benroh tak mau ngelakon ini benroh tau ya uang dikemplong non rokok ini kau duwur wing wing dok ngisor ngenteni pitung puluh tahun berarti jerune kan lha uang kira wae doyan uang jerune lah paham sih coron rokok sitik itu kan cepet lha uang dikemplong no itu dok ngisor ngenteni berarti dilebok no uang malin Nabi Adam sampai sumpen kiamat oh tetap sedung ada yang tak mau nah itu pas kedua itu yang rokok paling duri kok tuh tengengin rokok nes wah ada itu kuotanya yuk masya Allah nah itu dijamin rapet melani takoi halim talak di wataku halim masih so jadi eleng-eleng dia senang pangeran dia, pokoknya senang dia, pokoknya apa lah, nopo bi fal yafrohu wa bi zikri wa wahu ta'ala ta'ala yas'alu gawe sapa wa ta'ala farohana yang senang kita wa iyakum lan senang isiro kabe bi iklan Allah. Jadi dungane hikam dia Allah yas'alu farohana wa iyakum bi Allah muka-muka datikna senangnya kita lan senangmu mergo krono Allah. Jadi ini nak disebut Allah yang senang, jadi nyebut Allah terlem lemas, itu orang ngaji hikam berarti gue faham ya. Warido lan rido min sanging Allah. Wa ta'ala nang gawe sapa Allah ta'ala nang kita min ahli fahmi sanging wong sing memahami anhu sanging Allah. Wa ala ta'ala nang ora gawe sapa wa nang kita min ghafilina sanging wong sing lali sangka Allah. Wa yasuka lan nang ngambane sapa wa ta'ala binakan kita masalikal muttaqin ing ambane diangkat sing takwa diman lihi kan peparinge Allah. Mananu peparing lakon diman nawa wa alal mukminin manna ya munnu minna. Bimanihi kelawan anugerah Allah wa karomi lan temani Allah. Ilahi ke pengeran ingsun. Terus niki wawwe sanat kula mun kula terangno mbok guru-guru kula geniku, keluarga besar kula geniku. Tapi tradisi masaya niku kedini diro ya ala riwayat. Pokoknya riwayat mau diterangno tok. Sementing apa diro? Diro ya ini ngaji ini dirisane. Orang kok bangga ambil guru ini, bangga guru, gue diri rajin. Jelas. Ilahi kepengiran ingsun anal te ingsun al-fakiri wong sing fakir. Fakir fi winaya ing dalam zaman suga ingsun. Kalo zaman ngerasa suga fakir. Fakir fa mongko hari kaya apa laku norano ingsun fakiran ku kere fi fakir ing dalam fakir ingsun. Kalo zaman ngerasa suga fakir. Apa mana zaman fakir. Tambah fakir. Ilahi kepengiran ingsun anal te ingsun al-jahidu wong sing bodoh. Fi ilmi ing dalam ngerasa ilmu ingsun. Zaman aku ngerasa ngerti wae bodoh, fakir pamuk hale kaya apa lah aku ora ana ingsun iku jahil lan iku bodoh, fi jahil ing dalem bodoh ingsun. Zaman kula ngalim nek hakikate bodoh, kemudian zaman bodoh tambah bodoh. Ilahi tu pengiran ingsun inna khilafatat birika sak temenis wolak-walike, gonta-ganti ning ngaturi jenengan. wa sur'ata khulu lima qadiri kalan cepete nempate tegir-tegir jenengan iku mana iku nyegah apa tadbir lan sur'atil khulu ibadah kang ibro-bro kawula panjenengan al-arifina kang ngerti kabeh bika jenengan anis suku ni saking condong condong ila apa ing maring peparing wal yaksi lan menghalangi mana'a ibadah kal arifin anis sukun ila atoin wal yaksa mongin wal yaksa lan nyegah songko putus asa mingka sanging panjenengan fidala ing dalam musibah jenengan ngatur dunyo cepete aturanin jenengan kok kantos ngoten wong suga ujuk-ujuk kere bisik terhormat di elu-elukan sawangannya koyok-koyok api jadi presiden sawangannya api jadi pejabat jebule terus jatuh. Ana wong sing mboknya sawangane ino jujur dianggap pangeran. Wis gak jelas. Berhubung takdir ora jelas kowe ra roh, saiki kowe aja anteng delok peparing lan aja putus asa nalikane entuk musi. Sikana pangeran molak-malik pira wae ngene, nek pangeran molak-malik pira wae ngene. Dise wahsi koyo eleke ngono, mateni Sayyid Hamzah. Pangeran kersakno wahsi dicik dadi kekasih pangeran. Terus dene iman sakit mata ini pengarang Quran sing palsu rupane Musa lama nopo al kata salah bah disik tukang ning masjid sampai dilakopi merpati ini masjid wala wali zaman jadi wong fasek meditera karuan kon zakat ragelem fa'ak kobahum nifa konfi kulubihim ila yaumi yalkonahu bima akhlafu wohama wa'adu wa bima kanu yang dibun akhirnya salah bah sing tukang ini kaf jadi munafek jadi su'ul orang-orang yang roh manis uang nak roh tegir ikut terhalang songko sukun ila atoin wal yaksa mingkafi balai ilahi do pengeran ingsun ilahi do pengeran ingsun minni iku sangking awak kulo mau teopoai yali iku kang layak opoma atau kang patut opoma biluk ni kelawan kulo ni diwodoh Gusti, sing sangking kulo sesuatu semuanya layak dihujat, layak dikibir, layak disalahkan. Banyak kulo menuso, makhluk wanane salah. Tapi wamilkalan sangking panjenengan Gusti, ma uteopoaya liku kang layak opo ma bika romicaklan sifat lo mane jenengan. Tapi jenengan zat sing anane kulo mo, baru kayak Allah lo mo salami disepuro. Jadi kena matur pangeran Gusti, jen kulo nu layak disalahkan, layak di kibir layak dihinakan tapi jenengan anane namun layak gada sifat lo artinya ben jenengan di sepura jadi hikam lo nandungan itu curhat curhatnya biar pengeran terus dia mbaknya ngendikan memalih ilahi dumeran ingsun wasofta nyifati panjenengan nafsaka ing zat panjenengan jenengan nyifati zat jenengan bilutfi kelawan sifat alus warofati lan welas welas bi ing ingsun kobla wujud dilutfi sedurunge wujudnya apes ingsun afatam launi ana to nyegah panjenengan ing ingsun min huma sanging sifat al-lutfi wa ra'fa al-lutfi wa ra'fa badhe wujude lutfi sawise wujude lemah ingsun riyen jenengan riyen-riyene mun darani dadi jenengan niku sing welas gek kula padahal kula pasti urung butuh dhuwit urung lemah mosok sakniki wis lemah jenengan barno mboten mungkin sifate jenengan tetap abadi ila yaumil kiamat dadi kamane nak jenengan rahman riyen ya rahmane jenengan ila yaumil ya mulane ya nak duka apa ya napa innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ilahi doberan ingsun ing duhar namun pertelo apa almahasinu biro-biro keapian minni sangi ingsun iku ya fadifadika moko krono fadali jenengan walakalan berhak gede panjenengan alminatu temudat-mudat alia yang atas ingsun nak kula sakit apik moko fadali jenengan niku mohon jenengan berhak ngudat-ngudat kula. Ada ngudat-ngudat niku nggih. Ben wong ora sok ujug. Saleh diparingi alim ya kersane pangeran, diparingi dhuwit ya kersane pangeran. Pangeran cek berhak ngudat-ngudat kuwe, wajibno zakat, wajibno mulang, wajib wae pangeran. Wa in dhara tanamun pertelo ku almasai biro-biro kaelekan, iku fabi azlika monggo sebab sifat adile jenengan, fabi azlika. Lah wala kalan berhak ketika jenengan al-hujjatu nyalahno ale yang ngantos ingsun. Jadi kue nak salah, itu mergo sifat adili pengira. Tapi Allah juga hak nyalah no kue. Kira usah takut, semoga Allah tetap hak nyalah no kue. Wah, kelakuannya salah. Jadi Allah nak maringi nikmat iki berhak udat-udat, nak maringi kuwe sifat elek ya berhak nyalahno. Mergo Allah iku la isalu amma yafalu wa hum isalu. Ilahi sukengra ingsun kefahali kaya apa tadi lu pasrah panjenengan ning maring ingsun. Ila nafsi maring awak ingsun. Jenengan kok ngengken kula kan ngurusi awak kula piyambak, nggih mboten saged. Wong kula gobloke ra taruhan. Ora saged jenengan sing ngurusi kula, joko kula pasrah nang awak kula piyambak. Mulane kowe ngadepin neraka kok ape mbok ngurusi dhewe ra iso. Ora neraka tok kowe sok. Bareng sok kesempur malaikat garek didol sithik. Wale gara usah ngadepin neraka mbek awakmu dhewe ora kuat. Adepi mbek rahmate Allah. Wah, si pikir dia rasa sangat kesem. Berkata di tulis itu, pun orang kayu. Tangi-tangi wis ning jero. Wah, ya lor. Ilahi kefataki nuni ilana siwa kau tawakal tak teman-teman pun jamin panjenengan lima ringin se. Wah, kefahali kau ya apa? Agomu, semua cok udomu sami. Agomu ino ingsun, tawa salah ingsun, atau terpuruk ingsun. Wah, antau te panjenengan wu anasiri dating nulung lima ringin se. Amkefa moko hal kaya apa akhi buduna ingsun wa anta di panjinan al-hafil sing banget welasi bidan ingsun ha ana duh kula niki Gusti dadi wong nek sparek be pangeran kaya kanjane ha ana niki lho Gusti kula ha ana iki karo tuwa Gusti niki lho kula ya pangeran yo api anu ora tumuli wis roh yo ora iso pangeran kok wajakno atimu pangeran ora ngene wong ora tau usul wis angel ya. Kalau saja ni kerja niat tak hatam lah dina senen, kerja dina senen itu tak anggap dina abel. Tapi kalau nu dipeh ni jadi dina selasa aku protes. Kalau ngaji ni dina aku kubu hatam lah wah. Saya akhirnya tak hatam itu selasa. Kalau lagi kata hati si nabi, kadang-kadang dia muci dina selasa. Mereka gunung tiga hari dina nabo selasa. Jadi hal-hal yang berat itu tiga hari dina selasa. Nah, termasuk gunung. Gunung tiga hari dina nabo dina selasa. Orang dia ya roh, hak pengiran dia apa, senang dia apa, selosong dia apa. Ha anak, Gusti ha anak, Gusti ini kilo kulo, ha anak ini kilo kulo. Atawas talu, wasilah ingsun ilai kamaring panjenengan. Bifakri klan buta ingsun ilai kamaring panjenengan. Ini kilo Gusti, kulo sowan jenengan, sanggup kulo mau sito, gini ku kulo buta jenengan. Orang oleh wong kok sanggung amal, berarti sombong. Ya sanggung amal berarti ujuk, Gusti kulo sowan jenengan. Lagu apa? Gue gak mau butuh jenengan artinya, soan jenengan, gue apa? Gue gak mau jenengan, itu tadi mana tak koi pangeran, gue apa koi soan aku, gue gak mau jenengan, gue apa aku gak hormati jenengan, tapi apa? Gue fukor jenengan, ya Yohanes tu antumul fukorau, ilallah, uang mesti butuh neng, pangeran, jadi kesukaan soan pangeran seperti, di soan gue mau fikir jenengan. Suwake fahale kaya apa atawasalu tawasul ingsun ilai kamaring panjenengan bima kelan perkara gua kang terima muhal niku muhal ayat sila ento tumeka apa perkara ilai kamaring panjenengan bagi bareng-bareng muni ngono dirubah meneh Gusti mosok sok tawasul mbek jenengan mbek barang sing muhal dumugi teng jenengan manane niku sifat fakir niku kan sifat sing anane teng kula mboten teng jenengan akhire walhasil mau sing ade crito ngeten nggih. Sengarang hikam Ibnu Athaillah asalkan dari muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Nggih, muridnya sinten? Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan Asyadzili. Mulane nak sampean nglakoni hikam iku otomatis torekom napa? Syadziliyah. Lah Abdul Hasan Asyadzili muridnya Abdul Salam bin Masih. Muridnya sinten? Abdul Salam bin Masih. Ini sing terkenal ana selawat napa? Masihiyah. Paham ya, jadi kudu terus-terus nanti kok kanjeng Nabi. Lah Abu Hasan Asyadzili itu nanti jadi kita koi guru nih zaman tersebut dereng alim tersebut ngaji ya Abul Hasan besoknya nak ketemu pangeran sowan gawa apa kula mbeta sifat fakir kula teng Allah terus guru nih duka Abdus Salam bin Masis duka wawah lain laki tahu bih latul kian naru la laki tahu bih sonamil aksem kue nak sowan pangeran ijek ngerosok fakir di sifat fakir berarti kaya sowan gue berholo yang gede lah terus sowan betul sinten nak takoi pangeran kue sowan gue apa? Gue rahmate jenengan gue sifate jenengan gini ku al-karim afung karim kok nak kue gue sifatem seakan-akan piyewai kue gue modal padahal kue hakikatnya raduwe popo la haula wala kuwata illa billah makanya sowan pangeran yu billah wa ilallah wa fil Astagfirullah. Lalu juga nak soan sing bete. Biar kau bemas. Betul di dengan dia. Nasib ngomong gue serang asal. Enggak papoy. Tapi gis ilmu istiwasoai. Wa amkefal to kali kaya opo asku wadul ingsun ilai kamaring panjenengan. Kulo wadul kali ing keadaan ingsun. Kulo kok wadul panjenengan ini keliru. Kok wadul? Tawa iya te kali kula takfa ora samar panjen. Opo kali ale kaya ngatasi panjenengan. Gusti, kulo kok sakit keucap wadul panjenengan sepundi. Kok wadul bareng? Wong semua keadaan kulo ora samar teng jenengan. Tidak usah wadul, tidak usah samar. Tapi agak wadul, tidak udunan orang yang bersama. Nak ingin matur ya? Matur, ini makam yang hikam. Amkai fa'ono toh halikoyo opo tarjimu jelas na ingsun nakamarin panjenengan di makoli klan pengucapan ingsun. Bahwa te makoli mingkasa ingin panjenengan. Yubaruza ingkang muncul opo makoli ilai kamarin panjenengan. Kulo matur panjenengan ambil mulut kulo, ambil lisan kulo. Wong lisan kulo iso ngomong, gue kersani jenengan. Lu jenengan sing kersana kulo ngomong, kok malah nerang lo jenengan. Itu apa-apaanan. Ya aku bisa ngomong kersane sapa? Allah. Aku bisa dulu ngomong kersane Allah. Terus Allah buat terang. Lu sih gak bisa ngomong gue Allah, kok malah Allah buat terang. Ya rasa terang. Amke fa'ana bakhali kaya apa tukhoi ibu nunah no panjenengan, merugikan panjenengan amali yang berapa angen ingsun. Kau jenengan merugikan angen-angen kulau sebuti. Toh waya khali te amali kot wufidat atau kot wafatan. Teman-teman terdelegasikan kepirim apa amali ilai kamaring panjenengan. Kulo niku yakin jenengan ra bakal nyanyo kulo. Amke fanoro kale kaya apa latus sino ora bagusna panjenengan ahwali ing pira-pira tingkah ingsun. Bahwa bikalan sebab panjenengan komat jumeneng apa ahwali wa ile kalan paring panjenengan. Jenengan kok gak ngapi kulo sepundi wong anane kulo ya sebab jenengan. Mulane anane kulo ya wis apik ngene-ngene ya kersane jenengan. Pun anggap apik mawon ya ono ngene. Wah. Ilahi dhewe ingsun. Ma'al tofakati. Ma'duh. Cek banget deh, altofa, walase panjenengan melas none perkara kain panjenengan bila ningsun duh, cek walase jenengan dek kulo mahadi mijali serta nek banget deh bodoh ningsun jenengan cek walase dek kulo, padahal kulo bodoh ni pol tapi jenengan tetap pol enggak nabi bisa guyu ning dunia pantas, mau dijamin swarga sahabat bisa guyu ya pantas, mau dijamin swarga lalu rana sing jamin kok bisa wah itu saking walase Allah, orang tidak jelas nasib kok Pol, mohon jenengan cek api jenengan mula yang ini, jadi mulanya orang guyu bukti saking yakin walase Allah, sebenarnya aja keterusan bukti atasin apa hati si nangis ya waduh bukti hati halus aja kenemanan bukti terus hati ini semuanya apa waktu lagi benar dari kan apa sabila, soalnya sementing aja ila anfaku ya lam yusrifu walam yaktu wakana bena zalika kuama atau selain wakta li bena zalika sabila ya jangan lor jangan hidup pas yang tengah wama lan duh demi duh nah jadi aku namanya duh mereka tak duh wama duh saya apa itu arham banget dari sana wala sopa maka yang panjenan bilang langsung duh cek wala sejenan yang tengkulo maka aku bihijali semertanya elee perilaku ingsun maka aku bihijali semertanya elee perilaku ingsun ilahi dhumiran ingsun ma utai opo iku akroba iku marek nopo ma kaya panjenan minyasa ingsun duh pengiran cek parke jenan dikulo wa mati opo iku abada ngadon opo ma ni ingsun angkasa ingsun panjenengan jenengan umpun marek dikulo kulo cek bodoh ni malah ngadoi jeneng jenengan ilahi dhumiran ingsun ma utai opo iku arfa iku dadekno welas panjenan kaya panjenan duh cek welas jenan biklan ingsun ma utai opo ma arfa aka duh banget ya welas panjenan bi ingsun sama mengkoti apa iku Allah di perkara yang jubu kang iso menghalangi apa mani ingsun angkasa yang panjenengan ilahi itu pengenak ingsun kot alim tu teman-teman ngerti ingsun bisnilah fil asar kelan bedane biro-biro asar asar bewau bekas kemahlukan watanak kula til atwar lan pindai biro-biro putaran-putaran kejadian dunia kulon ngertos nak kabir iku anna murodat satu menik kersane panjenengan mini sayang ingsun iku antata arrofa yang tau kenal panjenengan ilahi amaring ingsun fikul lise ini dalam saben-saben perkara. Jenengan negir kulo nganti seneng, ya negir kulo susah. Variasi kabeh jenengan kepengin kulo kenal. Fikul lise ini dalam saben-saben perkara. Hatta la ajalat asigo ora budu ingsun kaing panjenengan fise ini dalam perkara apa ae. Dadi pangeran gawe kowe entuk nikmat ben syukur, gawe kowe ora kasil karepem ben kowe sadar nak do. Mulane wong digawe sing penak. Kowe nak kasil kajatem bukti Allah sayang dikasil lo kajatem. Nak ora kasil nunjukno nak kowe lemah mletemu ngono dhek karep gak kasil. Kowe kasil mestine dadi apik iku syukur, ora kasil dadi no tawaduk sadar lemahmu. Mestine kowe iku kenal Allah fi kulli syai'in keadaan apa saja. Ilahi kulama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Ilahi dupengiran ingsun kulama akhrosa ing dalam nalikane membungkam utawa bisokno ni ingsun apa lu'mi apa sifat cacat ingsun. Setiap ulo terbisukan oleh sifat cacat ingsun, sifat ele ingsun, ulo tetap pedih Gusti mergo antokoni karomuka. Ini dawuhe ulama-ulama itu termasuk wiridane hikam paling mati ini. Setiap kue sadar eling salam, tapi kita kudu yakin tetap tergerak oleh akeh rahmate Allah. Mulane kue nak eling kue wong sing salah, eling kue rapantus mlebu swarga. Tapi nak eling rahmate Allah jembar, mlebu swarga kanggo kue sangat mungkin mergo dijembarno rahmate Allah. Jenenge apa? Akhrosani lu'mi antakoni karomuka. Ulama akrosana dikane bungkam utawa ndadekno kula diam ning ingsun apa lumi sifat ala ingsun antoko niku iso ngucapno utawa ndadekno kula iso ngomong ning ingsun apa karo muka sifat lumane panjenengan wa kulama ayasatni ausofi wa kulama ayasatni lan nalikane mutus asakno iki ingsun apa ausofi kira-kira sifat ingsun ketika sifat-sifat elek kula ndadekno kula putus asa at maat ni mongko dadek no kumecer dadek no tomak ni ingsun apa minnatu ka peparing jenengan kula nak delok sifat kula putus asa tapi tergerak punya harapan lagi mergo sifat peparinge jenengan paham ya wong lu nak eling sifat eleke akan putus asa tapi tergerak lagi oleh agiye nikmate Allah niku sebuti dungane ulama ayasatni ausofi at maat ni min natuka ilahi supengiran ingsun manungsa wong kanat kang ana apa mahasinuhu apike wong ana wae masawi aku elek tiyang nul Gusti apike wae elek fakih pamoko halika ya apa latakun ora ana apa masawi apa elek wong masawi aku elek pas apik wae elek apa meneh pas elek ya mau kula nyontok bolak-balik kowe imam masjid istiqomah dadi imam ya apik istiqomah tapi gara-gara istiqomah ora ana kandidat imam liya berarti ki maksudno wong ah wong akeh api ewe ono elek ya apa meneh pas elek iya kowe di toko laris keluargamu kok kakek iso jako toko pelangga mah cuk pas api wae elek apa meneh pas elek kowe wong alim terus akhlake apik wong alim akhlake apik nek omongan hati-hati ya apik wong apik kabeh dadi ono karismatik para karismatik ora ono wanita kok karena gak ono wanita kok ilmu mah cep pas sampai wae ana elek apa meneh pas meneh ra ngale misal kemelek sampe elek pas sampai wae mulane kula niku wong alim sing rada tangkem elek perkara ne nek kula karismatik malah kira wani ya aku nek ra wani malah ora ngaji karo kale kula ora pati karismatik ora pati sopan iso ngaji dadi malah penak sedengan lho mulane tak pikir kabeh mung kula pikir wong alim ku cangkem elek wis karismatik apa meneh nek men menang hati-hati ya, oke melungker menang namun karena dialek ilmu jadi orang mati ya elek apa meneh elek iling-iling mangkanat mahasiluhu masawiyah fakih falatakuru masawihi masyariah jadah lah wis beda di orang sholah yang bisa ruwama sampai orang sopan suapian wah gue nak mati, gue nyalakan orang ngake sekarang gue nak mati terus orang radik murah kayak kakak orang anak beling sithik ora kok zaman bapak waduh lara kabeh gara-gara APM sempurna wong kabeh dikomen jajal APM sedengan tanpa mati wong ora pati komentari anak adikmu lari kok susah apik sempurna ora nabi wae biasa wae berat komen kanggo liyane jaman tak critane cara ra sahabat Sayyidina Umar ku yo cangkem elek berhubung sahabat dianggap ngendikan dianggap apa wae ini kuat yo tenan tapi ini gak tau apik Abu Bakar nak sudah kau nabi kabeh, orang separuh kabeh. Terus bareng dekne jadi khalifah, ni ku digaji gak gelem, esok tetap pergawi. Wah pokoknya bener terus, sesuatu Umar gak terima, parah ni Abu Bakar. Ya Abu Bakr, nak jenengan terlalu bener buat terus-terus no. At-at-taman bakdak. Jenengan nyelakak no wong, tak usah jenengan. Akhirnya, kabe wong, tak usah jenengan, dianggap salam. Jenengan terlalu bener. Kau ingin kata-katanya, at-at-taman bakdak. Ya misalnya orang wong alim, bar subuh wiridan, nanti tulu samsi. Bariku sarapan sikit, bariku jam itu duha. Berduha mulang. Bermulang kok terus nyatim piatu sodako. Baru ku turu siki sholat kebliya. Wah muridnya meriang. Waduh. Bar nirune angel. Tapi kan aja tiba kali baru juga lo kalah kurang jelas. Muridnya nirune kan bawa guru gue kono. Jadi kan gue sabi gitu. Tapi gue oleh rasu tujuh aku oleh. Tapi nak gue ngalim. Saya sementara ya nopo. Tujuhnya nopo. Sementara. Kalau mau nopo nopo. Abu Bakar tahu dilabrak oleh Sina Umar. Uang kok sempurna nih ngono. Parah nih Pak Umar. At-abta man bakda. Mula saya ingin kata. At-abta ngel-ngel panjenengan man yang uang bakda kakang tak usah. Jadi, kalau ini ngerti. Cuman gentinya aku. Wah, diatur ini prono ini. Ayo, kabis lagi. Uang alim yang terlalu sempurna muridnya repot. Kurang repot. Ayo, kau mau ngani ngaku muridnya bagim nak raisin. Mbati manggar punya hatam Quran. Mesti agar murid, wah kaya guru nih. Tapi murid-muridnya terus kadang-kadang gak deres. Sobat ini rambut itu, wah kaya guru nih. Jadi guru gak terlalu sempurna, nyakek no murid yang sak. Tapi gue jono yang sempurna, maksudnya gue contoh. Tapi kan muridnya terus kedewel-dewel kan. Yang ini gue ya mas, mana tadi, at-at-taman. Imam Ghazali itu walim, alim alama. Zaman ijek sugeng, Imam Haroman mulai tenggelam. Imam Haroman guru Imam Ghazali. Bareng dia murid guru ijek urib, itu ngarang kitab Al-Wasit, Al-Fuh, walim alama. Imam Haroman itu menungso, oleh mending ini kodoh. Ya Ghazali, halla dari kabak damoti. Kau terkenal aku, baru mati akan. Dan Imam Haroman yang menungso. Ini Ghazali, kau moncar kodok aku jauh. Nanti aku baru mati akan. Jadi kau ini guru ideal, kau yang repot. Perkara ini kira batal isu. Niru, kau di murid ideal, kau ngancam guru. Ayo angel, ayo angel. Ayo menungso, api ya wae. Mana itu khusus teman-teman meski. Wane-ane, ini guru sungkan dulu. Tapi aku anak ibu-ibu ya sungkan. Aku anak ibu-ibu ayo sungkan. Jadi tapi ini aman anak kulo ya tetap kudu ana wong soleh-soleh sing kados Mbah Mun ramah sih wonten kados Mbah Dinyati wonten nggih. Kita punya banyak pilihan. Karek kowe milih endi? Sing jelas gurumu wong alim-alim kabeh, kowe milih endi anut sak alime, paham ya? Ojo anut sito-sito. Santene nemu tamu ada Mbah Mun. Engko wis lapen awak. Tapi piye-piye mau eling-eling gawe Sidina Umar nglabrak sinten Abu Bakar. Dudu dijuluk watu salah. Ora tau salah diparani Abu Bakar. Abu Bakar apa iso apa dari at-at taman tak tegli eling apa kata. Cuma aja muni sangka melek sapa sangka melek dosa kowe. Tapi wong-wong salah kok dilabrak. Dari perkara ini jenengan repot mau uang tinggal usir jenengan. Perkara ini kan, orang kaya Abu Bakar, kesangkin sempurna ni. Jajal misalnya kue jadi panutan yang di sobar sholat subuh, wiridan nganti tolak atis, samsu panjang kesunatan wiridan nganti seringnya melotek. Baru gue setengah itu omong hati-hati sarapan yang musidik. Baru gue mulang neng madrasah. Baru mulang istirahat sedilu, terus sholat kopiah zuhur. Baru zuhur mulang meneh. Wasar dolanan neng tonggo-tonggo silaturahmi. Bariku bar maghrib sholat awabir nganti nyisa. Barisak mulang meneh. Bariku sholat wisir salulah serokaan. Bariku turu sedilu santri mu iskurumu peta hajud. Oh meriang kabeh santri. Terus kiaimu mendingin uang kudu anut guru. Waduh. Tapi kena di guru sampai itu melaku-melaku nyate. Terus kadang-kadang gede duit terus keluyuran. Nggak mobil bariku mulai. Penak juga deh kaya ngalim. Sampai penaknya ngono. Jadi Sidina Umar angin-angin. Mulanya aku sering tak fatih Sidina Umar. Tak ilingi protes ini Abu Bakar sosok. At-at-ta manbak. Bagi-bagi kata-kata. At-at-ta manbak. Uang kok api yang ngono. Orang ngel-ngelo yang gendani jeneng. Sesedungan dan jenengan. Bener apa sih? Abu Bakar bisa jawab. Mengsem tak. Tak mau ngisi di nomor mu. Sempat. Ya macam sempat uang kok ngono mikir. Wong apik kok apa? Apik kok apa? Diprotes. Yo ono makomu niku yo ono. Ilahi tu pengiran ingsun. Waman disabane wong ku kanat ana apa hakok guru ilmu hakikate wong mukdawiyah iku pira-pira ilmu dakwa, ilmu klaim. Wong sing ketika di ilmu hakikat kuwi hakikate dakwa. Ilmu sing muk nyongko-nyongko tok. Fatih famu kok hale kaya apa la tak kuno ora ana apa dakwahi ilmu klaim wong ku dakwa iku mok ilmu klaim. Ilmu nyongko-nyongko tok. Wong iki zaman ngrasa duwe ilmu hakikat kuwi hakikate mok nyongko-nyongko tok. Apa meneh pas nyongko tambah mok nyongko. Nyongko. Artinya zaman dekne optimis dia pendapatnya we kadang melingkar salah. Apa mana pas? Salah. Tambah. Salah. Jadi ini jagungan ini sikam dek pengeran. Ini pengeran tidak jagungan. Ini macam orang barak pengeran. Ini oleh wah. Ini apa? Ilah itu pengeran yang suruh hukmu kalti keputusan panjenengan an-nafiku kang tembus. Wa masih atu kalang kersane panjenengan al-kohiro tukan iso mekso. Iku lam yatruka yura iso ninggal apa hukmu kalan masih atu kalang. Lizi makolin mare wong sing dene omongan makolan ing omongan apa wae wala lizi halen lan ora wong sing dene prilaku halan ing prilaku apa wae kula omongan apa mawon dicita-cita napa mawon tetep kalah mbek kersane jenengan gara-gara kersane jenengan sing mesti menang dadi yo ora ninggal popo blas kula ape omong yo salah pilihan ya salah ujug-ujuge kalah mbek kersane jenengan geneman kok ngono tapi ngomong wali yo tetep kramat ae nah sampean ngomong ngono kan berfrustasi. Ila hidupina ingsun, kam minto atin pirang-pirang soat bane Tuha, kang bangun ingsun haing soat. Wahalatin dan perilaku sayat Tuha, kang watno ingsun haing halah, halang perilaku, sayat mana ning watno. Wahalatin dan perilaku sayat Tuha, kang watno ingsun haing halah. Kulon ku gajah to'ar, gajah perilaku, singkulo bangun ngantos kuat. Tapi hadama iso menghancurkan, iktimaji ing iktimat ingsun, tetangginan ingsun. Alihya ngatasi to'at opo, adluka opo sifat adili jenengan. Bal akolani balik balekno ni ing sun minhal sangking ikilah kabeh halah opo fadluka fadole jenengah. Jadi dawe hikam ini apik banget Gusti kula gadah soat kula gadah kebenaran sing kula pupuk kula kuatno tetep kalah ambek adile jenengah. Nak jenan ngersakno di tumbang tapi sausnya tumbang kula yorang rosa tumbang mergo engkau rasidah tumbang mergo ono fadole jeneng jenengan. Jadi si kamu nak ngendikan juga no, tidur no juga. Wah, repot sebenarnya. Nenek kulon itu ya, nak ngendikan kata si kamu, nenek kulon itu. Kue kedengung fase, kue rawolah. Terus bangke pung fase mesti sul khotimah. Justru bukti kau furi Allah sering jadi no preman jadi wali. Kali juga mantan bajingan jadi wali. Ya, mesti. Siti jenar sanging khusu, sanging wiridan malah jadi wahdatil. Ora jelas kabe dunia. Sing jelas namung fadole Allah mulai dari hikam. Kulo gadah to'at kadah kulo bangun. Mungkin ujung-ujungnya kalah mbek sifat adile jenengan. Akhirnya kulo jatuh. To'atku rana gunane. Tapi bareng kulo jatuh engkau dibangkit nomale mbek fadole jenengan. Ya semua. Jadi uang udurep. Ya yakin ana fadole Allah. Ya yakin ana adile Allah. Ilahi subingran ingsun antau dipanjinan ta'alamu berso ingsun. Wa ilam tadgum senajan ora langgeng opo ato ato to admini sangi ingsun. Ora langgeng fi'lan hali jadi perilaku jasman kang mesti. Tapi fakot damat monggo teman-teman langgeng opo to'at mahabbatan apane senenge wa asman nani ati. Lagi sing kudu bonot. Wa ana sikam sitok iku wae. Gusti jenengan nak yo pirsa, kula nak to'at iku ora tau konsisten. Kadang to'at, kadang ra sido, kadang kon. Tapi jenengan pirsa to nak niat kula to'at terus. Wah repot, hikam tinggut-tinggut tenang juga. Miritlahnya Gusti jenak tak mirip soalnya aku lo to'at itu orang konsisten. Fi'lan jasman, perilaku sing mesti. Kadang iyo, kadang ora. Tapi jenengan mirip soalnya nak niat kulo itu selalu to'at. Fakot damat mahabbatan wa azma. Lalu kalau kadang ngerti hikam wong kenyak ralo hikam kulo bingung. Perkara ini roh piye karepe. Lah iki ora cocok. Kulo ngritik lah tetep. Ya dadi Gusti jeneng nak pirsa, nak taat kulo iku ora fikran tidak selalu konsisten tak lakoni. Tapi fakoda mat mahabbatau wasma. Tapi jeneng nak pirsa le, nak kulo seneng tenan nek taat, niat terus taat, aja ora kasih. Niku cakep Gusti. Wah, pokoknya benak ngasih hikam aku benak, soalnya benak malah ini kabe kiai udah seneng lah, kalau dia Mbak Mundian gak mucal hikam, Mbak Dola Kacin gak mucal apa? Hikam, kata lah tiang-tiang soleh mucal hikam, ini kata kalau kelasnya seramu ulang khataman ya mana ada sampean kodang tenan ya gak paham lah apa? Khatam, oh kodang tenan ya khatam hikam, khatam paham, oh khatam, gak koi paham yang mulai paham siapa? Khatam, gak koi paham khatam ya khatam, apa hubungannya khatam apa ya? Tapi kan mustamae pendengarnya tetap meyakini khatamu berarti paham. Lah orang selalu rusno. Nah pendengarnya dia kesimpulan khatamu paham, gak usah apa? Lurusno, barno ae lho. Wah berarti ya hebat, bisa menengahin, nanti simpul lho. Ya itu rahmatnya Allah, paham ya? Ada orang salah paham itu. Jadi Barnoa yang orang salah paham. Ilah hidup orang insun. Kaifa halikoyo azim. Kaifa azimu. Halikoyo apa duwe azam insun. Kulo kok gada niat ku sepundi. Tahu antau di panjenengan itu alkohiru dan sing meksa. Kulo kok gada niat api ku bi. Kadang niat api orang kasih. Menjenengan sing meksa orang kasih. Tapi wa kaifa halikoyo apa lah azimu orang niat insun. Tahu antau di panjenengan itu alamiru sing merintah ngelakoni api. Ini aku lucu, nanti kan ngono. Gusti, kalau bagi niat ngelakoni apa itu yuk kadang-kadang ora iso, jinan paksa ora iso. Tapi rajin niat ngelakoni apa, lu jinan sing ngongkon kan niat apa? Waduh, geneman kok. Kalau nggak ada niat itu sebuti, jinan paksa ora kasih. Tapi rajin niat, wa antal, ambil jinan sing merintah niat kok kulorani. Niat akhirnya itu, ngono, ini kamu ngedikan ini ngono, mau najat sih gus. Ngono, rakan itu terang loh pokoknya, pokoknya khatam nih wal. Ilah itu berat ingsun. Tarot dudi utai mitir-mitir ingsun fil asar ing dalam biro-biro makhluk. Mana ni asar memegi asar itu bekas keutrohi Allah makhluk. Iku yujibu. Iku yujibu jalari apa tarot dudi budal mizari atau budal mazari yang aduwe jarak ambek jenengan. Kulo nuwa menggulai makhluk mawon gusti dadi ana kulo adu ambek jenengan. Fatsma ni mongko ngumpul no panjenan ingsun alika ing atasi panjenengan. Bi khidmatin kelan khidmah tusi luni kang iso nyambung apa khidmat atau kang iso nyampe apa khidmat ini ingsun ilai kamar yang panjenengan gusti kalo ngaror ngidur golek duit golek makhluk ini udah jenuh kalo ada jenengan mpun kalo tegir sakit ngelakoni khidmat sing dadi jenuh tuk jeneng jenengan nah, kalo kalo boleh jenengan kalo ini sopan ada naruhan Jogja kalo kalo ngerti mulang jutus pengiran kalo sowan jenengan mulang lanjut sampai kalo sopan kulo kalo sing sowan kalo sopan sampai tapi jenang sopan kalo ojo mari ngel-ngel lo ojo kok terus kok alas kesuwen sowan-sowan rene aku tak sowan rono malah ngel-ngel ojo ngaran tu izin ojo repot mas ilahi dhewean ingsun kefa hali kaya apa istadalu digawe dalil alika ing atase panjenengan apa bima kelan perkara gua kang tema fi wujudi ing dalem wujud tema iku mustaqirun butuh ilaika maring panjenengan kula kok gawe dalil nak bumi ku nunjukno jenengan wujud wong wujude bumi wis butuh jenengan artinya jenengan luwih jelas tinimbang wujude bumi ayaku nono tau naiku lihoiri kakeduliane jenengan minat zuhuri sangking jelas apa ma perkara leisa kang ora ono apa ma ikulah kakedui panjenengan hatta yaku nasi ga ono apa ma huwa yoma iku almuziru singe tak nolak kamarin panjenengan ini makam paling dhuwur gusti ku lo gulai jenengan kok gawe dalil bumi langit iku keliru merku bumi langit mawon wujudi butuh jenengan mosok langit di bumi luwe jelas tinimbang jeneng jenengan mesti jelas jeneng jenengan mata zikta, kapan goib panjenengan hatta tahta jadi gue butuh jenengan ila dalil dan maring dalil yang dulu kang nunjuk nopo dalil alika yang atas si panjenengan kapan jenengan orang ketok tengkulo nganti kulo boleh jenengan butuh dalil mata zikta, hatta tahta jadi ila dalil yang dulu alika wa mata ba'ukta, lan kapan ada panjenengan hatta takuna singgo nopo ala asaru kira pro asar hiya yu asaru ala tikam tusi lu kang nyampe nopo asar ilaika maring panjenengan ini mun makome makom fana kapan jenengan ado bek kulo nganti kulo nak nuju jenengan butuh perangkat sing nyampe no sing jenengan oh jenengan ku parek melani kulo ra butuh perangkat sing dadi ana kulo parek jenengan wong jenengan rata wado kok kulo butuh perjalanan niku pun makom niku pun pas wusul ilahi di pengiran ingsun amiat picek melani ulama iya mau bener mau ora ulama ditangkep melek tapi ulama wis dukung ngeten amiat picek gusti apa ainun meripat la taroka kang ora ningali apa ainun kae panjenengan alih ing atase ain rokiban ing dat sing ning ngali picek Gusti tiyang sing ra roh nek jenengan ngontrol kowe muni picek picek sing ngendikan ulama ulama wis duka ngoten niku picek tenan mripat kok ora roh nek pangeran ndelok dek nek nah, sampeyan yo ra picek muga goblok tok ngono ae iki sing ngomong iki kalam ya ta manani iki ra picek mosok peta alus no amyat boten pirsa ong sikam duka kok tak basano. Jadi pangeran es duka yang nggak bahasa kasar. Kalau Nabi Yunus di sana pangeran is abakoh ilal fulkil masfun. Abakoh risu ini Nabi sinten Yunus. Abakoh mana nih tindak bermingkat? Minggal. Rai so bebek kue sopan terus is abakoh. Nanti kan tindak sopan Nabi Yunus. Hahaha Rai so abakoh tuh kemana nih? Minggal dong abakoh mana nih? Tindak. Wong kudu ngaji mulane benro. Jadi pangeran es duka abakoh itu minggal. Mulane Imam Ghazali nak donga Gusti kula dadekno kados kawula sing minggat. Maksudnya minggat iku wong sing terputus. Nak ngrasa minggat terus ngrasa buta mbek pengeran. Kaya minggat yen Nabi sinten yo Yunus it apa ka ilal fulkil mashfun fasaha ma fakana minal mutahaddin fal taqama hul hutu wa huwa muli. Wa khasirat lan tuna apa sofqatun sofqatu abdin apa bisnise kawula sofqon bisnis dagangan. Ya mulane tegene fakfake ana sofqah sofqatu abdin apa dagangan iki kawula lam yasal kang orang gawe sapa abdin lahu maring ikilah lam yasal lahu min hubbika nasiran lam yasal kang orang gawe sapa abdun lahu krana awake abdin dhewe min hubbika saking seneng panjenengan nasiban ing bagian tuna tiyang gagang sing ora dadekno orientasi entuk ridane jeneng menawa saleh mulang ya golek ridane Allah, kowe dagang ya golek ridane Allah. Kowe tengok-tengok ning omah ora mergawe mergo ora di dhuwit ya golek ridane Allah. Mergo kena mergawe malah utang ngalor ngidul ora di dhuwit kok kepengin mergawe. Tapi ke ya sing ngono, utang yo niat golek ridane pangeran. Pangeran jembar iso wae ditektir kuatnya. Wis ngono, pokoke kabeh golek ridane pangeran. Ilahi tu pangeran ingsun amar tang utus panjenengan dirujuk iklan bali lal asari maring asar. Asar iki makhluk wae. Farsi ini mongko balik no faarsi ini, ya faarsi ini mongko balik no panjenengan ingsun. Bawa cak farsi ini yang sal ilaiha maring asar. Bikis wakil anwari klan pakaian kang yikun nur. Wa hidayah tilistik sori lan hidayah dati no perso. Hatta arsi asinggo bali ingsun ilaiha maring panjenengan minha sangking asar. Kama dahol tu, koyo oleh mat. Kama dahol tu. Koyo oleh suan ingsun ilaiha maring panjenengan minha sangking asar. Ingsun suan masu nasiri. Kali sing dijogo rahasia ati ingsun alin nazari sang ini lali ilaiha maring asar wa marfu al himmati lan dhuwur himmae dhuwur cita-citane alil itimat sanging ketanggenan alih ing atase asar innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi gak mangane ngaten Gusti jenengan ngutus kula niku mangan ben waras ngutus ngombe ben seges kula bali malih jenengan ngutus kula asar iku makhluk. Jenengan ngutus kula mangan, nggih kula mangan Gusti. Jenengan ngutus kula ngombe, nggih kula ngombe Gusti. Tapi pas kula sowan jenengan kabeh iku beton nur, rupane nur iku kula ora iktimat, kula ora tau yakin nak mangan mari wareg, ngombe mari seger. Sehingga kula sowan jenengan selamat ati kula ora tau iktimat sampe asar. Iktimate namung kalian jenengan. Tapi kula tetep mangan, piye perintah jenengan wa kulu wasrub. Tapi kulo pas wanjenengan jenengan persona ati kulo masunat sirri anin nazar ilaiha wa marfu alhimmati anil itimat alaiha jenengan persona ati kulo sangat-sangat tidak bertetanggenan ambek makhluk sangat-sangat terbebas songkok itimat ambek makhluk innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ngoten nggih mulane urip yo yo awor asar tapi kira tau yakin nek asar iku dadi iti tetap kita wakafa billahi wakila wakafa billahi syahida. Ilahi itu pengiran ingsun hadza utawi iki ku dzulli ina ingsun hadza utawi iki ku dzulli ina ingsun zahirun ku zahir pena ya teka ana ing ngersane panjenengan niki ina kula Gusti mun jelas wa hadza utawi iki ku hali ku kadan ingsun layak fawra samara ku hali alika ing atase panjenengan mingga sanging panjenengan aku bugole ingsun alusula ing tumeka ila kamaring panjenengan kula kepengin tumeka panjenengan ing ngangge nek mati panjenengan wa bikalangkalan panjenengan astadillu golek dalil ingsun alika ing atase panjenengan fadini mongko kula aturi nunjukna panjenengan ingsun binuri kakalan nur panjenengan ila kamaring panjenengan wa akinni lan kula aturi jumenengna ingsun ni ingsun wa akim lan kula aturi jumenengno panjenengan. Fasti mongkon nunjukno panjenengan ingsun dinuri kaklan nur panjenengan ile kamaring panjenengan. Wa akim lan kula aturi napa jumenengno panjenengan ingsun bisit kul ubudiyati lan bener ing rasa kemawula bena ade kana ngersane jenengan. Ilahi dupinan ingsun alim kula aturi mulang panjenengan ingsun min ilmi kaseng ilmu panjenengan almahsuni kang den simpen. Wa sunni lan kula aturi napa jenenge jaga panjenengan sona ya sunu saunan sunnata sunama wa sunnan kula aturi ngreksa panjenengan ni ingsun wa sunni saka kata sunli terus diingkomno wa sunnan kula aturi ngreksa panjenengan ni ingsun bisirri ismika kelawan rahasiane asma panjenengan almasuni sing terjaga. Ilahi hakikni bi haqaiqi ahli al-qurbi hakik kula aturi maringi tahqiq panjenengan ingsun maringi ilmu hakikat pihako iki ahli kurbi kawan hakikat hakikote wong-wong sing parep jenengan. Wasluk lan kula aturi ngambahno panjenengan bi ing ingsun masa lika ahli jazab ing ambane wong-wong sing jazab. Kula ambahno tiang-tiang sing jazab nek dereng pangeran lali. Tapi ojo koyo iki rasa bengong wetu lali utang lali bojo malah nyel-nyelo wong. Mau nunggu hikam mawar di dungu ngono kira tau dungu waslub bi matalik ahli jadab oh suara wali kuduweng malah oh bunge wali para pengiran aku ngem para kasus diwa ilahi dukungiran ingsun agni kula aturi nyemugeno panjenengan ingsun bitat diri gaklan oleh ngatur panjenengan jenengan semugeno antat diri sange oleh ngatur ingsun bun, kula percaya be aturane jenengan, kula ora perlu melok ngatur-ngatur. Waktia rika lan kelawan ikhtiari panjenengan limaring ingsun, anikhtiari sange ikhtiari ingsun. Bun, kula cukup kalan ikhtiar sing dipilih no jenengan, kula ngalano pilihan kula piyam, wa'au kisni. Lan kula aturi mandek no panjenengan ingsun ala maroti sitirori ngatasi markas ngeroso emergency ingsun, darurat ingsun. Mereka orang yang merasa darurat dengan mandi. Mereka syarat itu mau mandi. Orang itu merasa terdesak. Ini aku mereka apa dawa amma yuji bul mutara idha da'ahu. Jadi itu aku itu merasa terdesak. Terdesak orang yang buat sawang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kok itu aku terus melihat yang perangkat-perangkat. Karena yang aku itu perangkat amal soleh berarti itu aku orang merasa mutar. Dungo mutar itu dungo merasa orang yang disawang kecuali rahmatnya Allah. Nah, mergo Allah janji sing disembadani dongane wong mutor amma yujibul mutorra idza ta'u. Lan aku ora mutor ora pati disembadani mergo dongam ngrasa di perangkat. Nah, ngrasa di perangkat berarti kowe ngrasa ora mutor. Lah dongane mutor piye kaya gambaranen Quran wa zannu alla malja minallahi illa ilaih. Mereka yakin ora ana melayu sangka Allah kecuali menuju Allah piyam piyam. Ilahi kepengiran ingsun akhrit kula aturi ngetokno panjenengan ingsun mingdul di nafsi sanging inane awak ingsun wa tahir nilan kula aturi nyucikno panjenengan ingsun misaki sanging kemaman ingsun wasir gilan siri ingsun kobla hulu liramsi utawa rumsi sirune tumekane mati ingsun jika klan panjenengan astan siru jaluk tulung ingsun fansur mongko nulungnya panjenengan ingsun wale kalian atasi panjenengan atawakal utawakal ingsun. Jadi kalau cerita salam gini dia jadi hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas muridnya Abul Hasan Asyadili. Mulanya tiang sing ngaji hikam, niku gempun sami kalian makam nopo Asyadili ya. Tapi nak sampai kemana Torekoh di daerah, tapi jelas sudah di ulama ngotong. Abul Hasan Asyadili muridnya Abdus Salam bin Masis. Jika kalian panjenengan astan siru jaluk tulung ingsun, fansur mengkolaturi nurung panjenan ingsun. Wa'ale kalian ngatasi panjenan atawakalu pasrah ingsun. Falatakil ni mongko amun pasrah panjenan ni ingsun. Jangan ampun pasrah kula tak urusi kula piyambak kacau. Wa iya kalan yang panjinan asalu jalu ingsun. Salah tu khayyid ni mongko ampun ngerugek no panjinan ni ingsun. Bagi fadlika yang dalam fadoli jinan arhobu senang ingsun. Salah takhrim ni mongko ampun ngalang-ngalangi panjinan ni ingsun. Wali jana bikalan maring sisi panjinan antasibu gawe nasab ingsun. Jadi kulon gawe nasab ya bejenengan. Toro kula tako imung karna kirku ya sopo. Kula kaulani pengeran. Layo kaulah singdi. Sehingga maling dunia diurusi pengeran. Sing aku wujud di kersane pangeran. Terus piye kowe wong aku yo kabeh kersane pangeran. Jadi wani gak nyentak mungkar nangkir kan. Disentak bareng gak wani, Pak. Nah, aku deket karek nutuk no. Salam deket karek nopo? Iki saya di nomor Mas Jur. Kula nate ditani Habib Alim. cerita keramat Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu penasaran. Umar itu kok keramat meletihnya ngono, itu naik mati, cek wani meletih Torah. Wong kok anggar yang dunia, nyentai. Wong kabel kalau disentak. Alhasil Sayyidina Ali itu di muka safan, delok Sayyidina Mabas Kapun, itu aku piye. Barang didelok tenang. Muka nakir itu teko. Biwat jin ha'il, biwat jaini ha'il. Wah, raine sewanger. Sayyidina Ali roh. Gabarno itu meripati itu koyok kendil sing diobongi timah. Meripati wabang. Mungkin agar teko seru raine wabang wis sangar tenan. Sayyidina Umar ku tangi. Rumang sane Sayyidina Ali saiki kapok kowe jadi ngajake kowe wani. Kamane wani ngentah ta ora kamane. Wong ning dunya anggere wong ngomong mbok sentah. Tenan. Bisa tak tenan kowe Umar. Kowe sapa wae? Aku mung karena kowe roh ngadepi sapa? Sapa? Aku kancane kekasih apa? Sohibu ahabil khalqi ilallah. Aku kancane wong paling disenengi Allah, yo kancane Nabi Muhammad. Kabeh apa? Sing sopan. Dengar. Mari kamu kan akhir balik matur Allah. Ya Allah wonten kawulane jenengan sing mboten urun kula petuki pakai prosedur standar. Wah, akhirnya ya Allah malah diamuk mekar nangin yo kekasihku petuki ngono sing apik balik nek sopan. Maca biasa sopan. Sampun ten di sangklet. Are. Lu jare sidra lu wong kok ternyata nyentakane berlanjut maksudnya. Lah saiki nek kowe bingung ning donya berlanjut. Biasa bingung ning akhirat. Lah kula biasa seneng mbek pangeran tok akhirat yo berlanjut. Wong kula biasa seneng bi salyatana. Dadi ayo saiki sing biasa makom sempek ayo bahaya lho napa? Berlanjut. Yo ana wong ngene dadi crita ning dunya dhewe wali-wali wis mbek pangeran iku dadi semua. Dadi wali janabi ka antas. Lan ning sisi jenengan kula ngatur nasab. Maksudnya ngatur nasab semua status kula terkait jeneng. Dadi wong terkait jenengan kok jeneng disiksa malaikat. Ora iso. Mulane napa ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mulane takoki mungkar nakir kowe sapa? Aku kawulane Allah. Wujudku ning donya ya kersane Allah. Sing dije aku kekasih Allah Nabi Muhammad. Wis kurang apa? Wah, malaikat kok gak akhir semriyo. Wah, pinter. Mulai sih. Tapi nek wali mesti dredeg. Oh, tak jamin malaikate mesti dredeg. Masyhur ning negara dunia keramat. Imam Malik dhe murid di kanca ulama kapundhut. Niku wae min karomati Imam Malik. Mulane Sayyid Muhammad Ali ning ngono madzhab Imam napa? Malik wis ana ngepol aja to karomati Imam Malik. Bareng kancane sing alim mati takoki malaikat merbuka wa man nabiyuka. Imam Malik teko. Malaikat kuwi roh iki sapa? Ora mboten ngertos. Iki ulama kancaku. Ulama kok mbok takoki. Mengira malaikat wis sapa kok ora sapa. Ulama gang regani kok. Ulama kok mbok takoki. Ya pancen iki kemungkinan ngoten niku piye-piye ana wong-wong kekasih pangeran sing wis uripe iku kaya pangeran. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat nak ngadepi para wali kon muni nahnu auliya hukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dadi malaikat mung kan nangkir ya malaikat. Malaikat nak ngadepi waline pangeran kudu kon muni innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan. Nak kowe wali tenan hubungane malaikat mbek kowe malah malaikat mung kan akhir teko malah teko-teko muni alla takhafu wala tahzan. Wis ora sawet kira ora susah. Aku iki balamu. Lah malaikat pira wali semangat. Lah kowe semangat dong kowe ora wali. Roh rai mutok wah ning donya bedigasan. Ketekel saya wis. Tapi nak kowe wali, malaikate kena tugas kon muni Allah takhafu wala tahzan. Kemila endi? Mila malaikat sing tegas apa sing mulane ojo kok kabeh dipadakno. Ya mulane sakjane nalkin wali ku ya ora pas. Sakjane, tapi masalahnya kan padha ora roh ya wis talkin ae proses. Prosedur, oh, ini orang wali, talkin tenan nih wali, wah, melihat itu nak mudin nih. Tiap orang yang nak kerja juga kerja lagi. Kono kono kau malaikat bawah, kono jagongan disambut malah mbok warai marep buka. Wah, paling harus aku kau serumu, kini kufu apa rambutin. Jadi tapi ya maklum, ikat wali ku sayang berumah kanjeng. Nabi, tapi paling ya tersayang. SPB tugasnya, enggak bobo, enggak bobo, enggak bobo. Kafe wali, kafe kotor si sayang, kafe mati nabi, si sayang boron apa? Wali, jadi titipannya kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai kafe kotor kecewa ambil uang terus masuk no itu, kadang-kadang pasutnya si batal lo, ngilingi ku pipi mati kancing. Nabi, mana masyur, udah nama angkel dia khalifah, apa? Jadi gua apa sebenarnya? Tufah, mana gua? Apa? Apa diperas jadi ketek? Ngamuk deh, mereka khalifah biasa untuk suka. Tapi akhirnya aku Abdul Qadir sadar, laulah hormat bukti solihi di Rasul. Aku gak ngilingi kena hubungannya dengan Nabi. Mesti darah ini kejar-kejar nganti ke doma. Ujung-ujungnya dibatalkan mereka ngergani kanjeng Nabi. Mana uang lah wali tenang, gak kecewa sampai umat Nabi ya dimpet. Meskipun ya kadang miso, tapi bar ya dimpet. Tapi sifatnya umat Nabi wal afinah ninnas. Kenapa? Wal kahinin al khaythah. Walhafinan. Pulau kadang ni ngempet. Pulau masa murat atau mangkel beko yo pulak balik. Tapi kan kena etika butuh ngempet. Jadi tak ngempet. Terus walhafinan tak sepuluh. Tapi pulau di rumah kau mesti dur. Gak tahu kecewa. Tak anggap ngene-ngene yo kersane pengiraan. Kue natapam tak kau yo. Kue digawing ini kira mangsamu kersane sopo. Kue kersane. Karena kira rawani yo. Kira kau mungkar nangcer kau rawani. Bagi dengan rawani. Wong umur. Kondang transisi nomor. Saya sapa sing wani niru ayo direncanakno. Dadi nabe mati konsultasi ke psikolog. Gimana menghilangkan grogi? Oh, konsultasi sih. Tapi semeriang kok napa? Tapi tak jamin gitu. Itu tidak seluruhnya. Jadi yang ngadepi mungkar nakir begitu tidak seluruhnya. Jadi nak para pangeran tenan tetap innalladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu mesti tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wong nak para pangeran tenan pas ape mati masuk Israil ramo yo. Assalamualaikum wis wae mati nang cono cepet mlebu swarga. Kok mungkar nakir yo padha nyambut. Wis ngono. Terus tekol, terus kita lagi turun, nanti ngantaini kiamat melibu suarga. Kau ingin roh suarga mungkin, gitu dono. Gitu dono, gue sih, kalau ingin melibu, gak bisa, urung wayahnya, terus turun. Tapi, tak suara jelas. Malaikat terus gemes, terus suwi, ketemu pertama, terus. Terus, tantai. Terus, jadi suara, cukuman ngono, gak bisa. Wali jana bikala maring sisi panjiran antas ibu gawe nasab ingsun. Falatuk ini mengamun ngedono panjiran ingsun. Wabidah bikalan kelawan ing pintune panjiran akifu mandek ingsun. Falatat truk mengampun nolak panjiran ingsun. Kulampun mandek teng pintune jenengan Gusti ampun tolak. Ilahi hidup pengeran ingsun. Kenapa niku? Takut jasa ini. Takut jasa bersih obor itu kabor itu panjiran. Antakun yang tak ono iku laru kediri dan panjiran apa ilat dan apa ilat minggar sangin panjiran. Fakir famu ko halikoyo potaku no no po ilat lahu maring ikilah ridane panjenengan ku ilatan jadi ilat minisannya ingsun ridane jenengan umpun kersane jenengan gak mungkin krono ngamal kulo sing gak jenuh ridane jenengan wong ngamal kulo niku anyar ridane jenengan niku kok nah jenang kersane rido kulo gak ridane kelawan sifat abadi ni jenengan gini ku rabu toh bener kulo mau butoh kersane jenengan tapi ki makom wali ya nak makom kita nggih golek ridho lewat amal ya. Tapi termasuk amal jeniku yakin nak amalem kersane Allah antau te panjenengan kok alon yu dak sing ora butuh bisa dikakuan dadi jenengan jenengan niku kelawan dadi tok niku pun boten butuh liyane terus antagonion dizadika an ayyasila enggen ta tumeka ile kamaring panjenengan apa anaku kemanfaatan minggal sing panjenengan Fakih faham kok halik kau yau pola tak kuno orang orang jenengan kau niat ni ku semuki andi sengeng itu jenengan itu rabu tak kulo. Lain nak dungo kadang-kadang ngoten kasus dungan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ku nate diundang dengan salah satu jenazah wong mati. Cinta ini tu mau ngakas juble dungan ini mau ngeto. Gusti jenengan nak tetap pangeran tanpa nyeksoniki. Artinya nyeksoniki rak kebutuhan ini jenengan. Kalau gak kebutuhan ini jenengan jurang salah kau ni. Terus mulai keluarganya itu mangkel dinteni tenan-tenan mau ngomong-ngomong terus mulai akhirnya mayit keluarganya dipeni ketemu mayit itu kowe kudu matur nuwun nggih Imam Syafi'i barokane dongane ora disiksa pengeran. Ya donga wong ngrepok Gusti jenengan tetep pengeran tanpa nyiksa wong niki. Artine nyiksa tiyang niki mboten dadi kebutuhane jenengan. Nara dadi kebutuhane jenengan ora disiksa, ora butuh kok lakoni. Tapi wali mandi. Ora gedung-gedung wa anta ghaliyun an azabi jenengan ora butuh nyiksa. Iku wali-wali ngono. Dadi wali-wali kuwi nek fati pangeran niku semua temen wis manja kaya pengen wis mulai. Tapi wali, nek kowe donga ya sing suwi, wa abdil huzan khairan min zawji wa daran khairan min sari. Sing suwi, wong suwi wae ra mandi apa meneh. Wong ae wong nek ra wali ora usah nut wali, wis biasa wae standar napa? Standar. Wong nek wali kuwi wajan mlete tenan wali, tapi mlete wali ya bener. Satu kotir mlaku-mlaku ana wong disiksa ning kuburan kru. Dua mo malaikate. Gusti, niki nate ngaji kowe kula. Senajan to mok nate tok. Ora pantes disiksa, langsung gak disiksa. Piye to wong. Mok nate ngaji tok. Pemula sing khatam hikam kok. Malah. Lalara sedat wa lalara sedat ora. Khatam ora paham tapi apa? Mana tak kau ibuang kata macam, lop paham, lop aku paham. Nama kau ibuang wale, lop paham, lop aku paham dia tak kau. Ah semua ibuang tak kau paham. Antara di panjinan organisasi semuki bisa tiga kelantar panjinan anak ya silam. Ilaika anak uming kafake falataku nu panjinan ni. Ilahi inal kodo asat temne kodo wal kodo rolan kodo regola pelani ku ngalano po kodo kodo lengsun. Kulombor kalah be kodok-kodok terwinal hawa lansat dan hawa nafsu biwasa iki syahwat dikelawan tali-tali syahwat iku asar ron iku mbui apa hawa ni yang isen kulon umpun kalah be sahabat-sahabat kulo kulon umpun disandra be nafsu-nafsu kulo fakun mengkono panjenengan anta ya panjenengan an nasiro iku dasing nulung lima ring isen hatta tan suruh ni singgon nulung panjenan ni yang isen watan suruh lan nulung panjenan bi kelawan yang isen wa agnini lan kulaturi nyembugeno panjenan ni yang isen difatikakan fadori jenengan hatta astagniya sehingga semoga ingsun dikakuan bang jenengan antolabi sangking golek ingsun pun jenengan ampun nutut kulo kulo ini namun tiang sing urip ya fadole jenengan hebat dengan hikam maksudnya gini jenengan ini ampun nutut kulo kulo ini urip ya ampe fadole jenengan kulo ngeten kabe ya ampe fadole jenengan jenengan ampun nutut kulo kahanannya kulo ini kahanannya fadole jenengan wong separeng mengenal ini semuanya kabe jadi malaikat itu raba akal doyan nyiksa kue mereka kue kahanannya fadole fadole apa? Pangeran kalau kudu uang kudu iling terus fadole pangeran inna waharadu fadlin alana jadi kudu yakin urib pamuf malahnya bener kie-kie kita ono iku kersane pangeran malahnya sayyidul istighfar apa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholaktani ini disebut pertama kholaktani Gusti jinan kadung gawe kulo gara-gara jenengan kadung gawe kula akhirnya kadang-kadang kula niku ya ora pati nurut kadang-kadang ya maksiat mung gara-gara ono ya maksiat bae tapi kula nggih jenengan paringi nikmat abu laka binikmatika alayya tapi kula nggih fair wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba alanta andau de panjenengan ku Allah diku zat asyraqa kang dadi bersinar apa alam waru pira-pira nur fi kulubi auliyaika lan pira-pira atine wali panjenengan hatta arofu sehingga ngerti sopo awliya uka kain panjenengan wawah haju kalan nauhid lo sopo awliya uka kain panjenengan wa antau di panjenengan ku Allah dizat azal kakang ngilangi panjenengan al akhyaro ing sifat-sifat kelianan mingkulu biahga jika sehingga pira-pira atine kekasih-kekasih jenengan hatta layu hibu sehingga orang seneng sopo kekasih jenengan siwa kain saliane panjenengan walam yal jauh lan ora moro ora nopo jeneng iltija gimana namanya nopo ngungsi sopo para wali ilang ngidika maring liane panjenengan antara di panjenengan al-mu'anni sudat sing maringi aring, maringi nyaman kikuna maknanya aring ya, maringi nyaman lahum maring awliya ika haitu aw hasyat humul awalim nalikane naringi apa, maringi asing hum ing awliya ika apa ala walimu bira-bira alam terus lahum maring awliya ika aw hasyat humul awalim wa antau di panjenengan ku Allah zidat hadita kang nunjukna panjenengan ku emporo awliya aka hatta stagana sehingga jadi pertiru lahum kedui awliya iko apa alma alimu biro-biro alamat ning jenengan mada wajada man fakodaka mada ing opo wajada merdui sopaman wong fakodaka kang kelangan sopaman kain siro Enggak ada orang yang dicapai di dunia. Wong sing kelangan pangeran padha karo ning dunia ndak mendapat apa-apa sama sekali. Wa mal ladzi wa ma de berkoro alladzi wa mal ladzi faqata kaman wajadaka. Wa mal ladzi wa ma lazilan ora-ora te wong faqata kang kesepen. Wa mal ladzi faqata lan ora bakal kesepen sapa man wong wajadaka entuk sapa man kae panjenengan. Jadi wong sugih kaya apa nikmat kaya apa ning donya iku dianggap ora menemukan apapun saat dhekne ndak menemukan Allah. Orang yang sudah menemukan Allah tidak akan kehilangan apapun. Dianggap wis kasil kah? Kabeh. Lah kok coba teman-teman tuna sapa man wong radia karido sapa man dina kang saliyane jenengan badal yang jadi pengganti. Wong kok rido galiane Allah iku wong sing tuna. Wa kafsiran teman-teman tuna sapa man wong. Kanggo kang golek iso maman angkasa ini siro mutahawalan enggan pindah uang kok kepengen beranjak sangka Allah uang geblek ilahi di pengirang insun kefa hale kaya apa yurja dan arep-arep apa siwa kaliane jendengan wa anta hale uti panjenengan kumako tokta orang mutus panjenengan alih sana ing api uang kok golek ilian jendengan ula apa karena jendengan gak berhenti-henti melakukan ihsan wa kefa hale kaya apa yutla buden supri sopo minwirika saking saliane jendengan toh wa anta halu te panjenengan iku ma badal sa ora tau ganti panjenengan adat al intinane adat mari kok kula golek liyane jenengan iku piye wong jenengan piyambak sing hanya selalu duwe adat apik ora tau ganti adat apik ambek adat ngene wae kowe ngukang aku melarat nyatane yo mangan kowe ngukang aku susah nyatane nang guyu yo banter. Kue mula-muli susah reso turu, utang akeh, nyatane bariku turu patang jam. Mula-muli reso turu, sebelumnya nak turu ya kok. Aduh, aneh-aneh. Kue mula-muli bucu tukaran terus, anak ya akeh. Jadi uang itu sekarang habis tuh. Bukti. Mula-muli wedi neraka nangis, bariku mangan nganti glegeken. Ya kok ngono wae, apa? Bariku nunjukno nek Allah ora tau ngilangi adat maringi ah. Allah mesti nak kau ingin rokok, nyatanya kau jauh happy happy wah. Mereka sangking api EO. Allah muka muka rakrono atau si api ki kita. Semua orang ketika nak guyu rakrono atau hati ini krono rahmati Allah. Ya man hidat azza kau kangi cipno sopeman ahib bahu yang biro biro kekasih Allah. Halawatamu anasati ing manisemu anasa manise bernyaman nyaman ambil Allah. Zat sing maringi para kekasih iku mesti nyaman hubungan di Allah. Faqamu mongko padha jumeneng sapa ahibba Allah. Bena ya dhewe ana ing ngersane Allah mutamalliki na hale asik kabeh. Tamalliku asik. Yaman hidat wa yaman na hidat albasa kang nggokno sapa zat aulia aku ing pira-pira kekasih Allah. Malah bisa hebati ing pakaian-pakaian hebat. Jadi uang nak wali tenan sih diwibawa. Saya sering guyon lah asal wali tenan tetap diwibawa. Mergo diparingi Allah. Fakomu mongko padha jumeneng sapa para aulia bi izzati iklan keagungane Allah oleh jumeneng musta'izina hale wong sing terhormat kabeh. Antau te panjenengan azzakiru ta sing eling mingkop lidzakirin sedurunge ilinge wong sing eling. Wa andal bagi wa antau te panjenengan albadi sing awiti bilisane kelan lakoni apik. Mingkop bidawat juhil abidina sedurunge madhepe wong sing ahli ibadah. Sampeyan saiki tak bedheki, kowe duwe dhuwit 1 juta terus sedekah nang mbek kiai 1 juta. Kowe ngamalem apik sedekah ning kiai, mbek kersane Allah dadekne kowe wong apik dhisik ndi? Dhisik kersane Allah dadekne kowe wong apik. Mulane jenengan iku apik sedurunge wong liya ngalakoni apik. Dadi kowe ya kowe kudu kuman muni amalem sik lagi entuk ridane Allah. Lho apa kok keselip kowe? Apa kok keselip? Kue dari keliru, gusti kalau untuk ridani jenengan kue bersudah kalau kersane kue api, jisik kersane Allah tak jisik nggak malam, kersane Allah, karena juga air, nape ya api air, rasa Allah, air. Wa antau te panjenengan al jawab di kudat sing maringi, antau te panjenengan al jawab di kudat sing akeh lomane, bil atau iklan peparing, mingkop di tolak di tolipin, sedurunge jali yang sinjalu. Zaman kue cilik tau gak, dungo juga seneng. Rata ura iso dungo. Tapi gue seneng dolanan ngalor ngidul main nekeran karnaval gue seneng. Anak kulo nak karnaval seneng ira karuan. Padahal gue jaluk seneng. Nah kue saya jaluk seneng ura iso. Mereka tau hitam jeblok. Tau hitam jeblok amale. Pah poh tok. Allah gue sapian sedirinya gue jaluk. Paham ya? Jadi jaluk mau prosedur pantas-pantas si kawulah itu. Jaluk. Lalu gue coba jadikan no aku jaluk bentikai pangeran. Lho sedurunge kowe jaluk iku sapa ngersakno. Paham ya? Jadi kowe sedekah sak juta iku kowe sedekah sak juta mbek Allah ngersakno kowe dadi tukang sedekah di sini. Dise kersane Allah nggih kowe dadi tukang sedekah. Tetep Allah luwih dhisik sedurunge apike wong sing apik. Allah mari wis sedurunge kowe jaluk. Yang dia tu, misalnya Allah ngerencana nak kulo. Suatu saat bah, aku dia duit jika iwang Jakarta. Suatu saat aku ditegur tu, kalau ya Allah kalau nyuwun duit. Terus Allah ngerak nak hati iwang Jakarta ngek duit kulo. Saya kiri iwang Jakarta, aku dia duit ya kersane Allah. Sing gerak nak hati ni yo, Allah aku di desain Allah. Termasuk Allah desain kulo ditegur tu, dungo. Wah antau di panjinan ku Allah hafuzat sing aceh parinya. Cuma anta mau menulis dari panjenengan lima maring berkoro wahab takang maring panjenengan naing gitu iku minal mustaqridi na sanggeng zat sing nganggep utang iku api pangeran gue diparingi duit Allah 1 miliar diparingi duit Allah 1 juta bareng diparingi duit Allah 1 juta ya yakin tenan iku duit oleh Allah bareng buat sumbang no masjid atau buat sedekah yang fakir miskin Allah nganggep utang masa wo kawul aku cah gelem sedekah ambek ulama 1 juta gelem sedekah ambek fakir miskin ambek masjid 1 juta terus di api ya, tak anggap utangku tapi Allah digenteni orang duit 1 juta kok Allah, bareng gua amal lo Allah ngerasa utang, terus digenteni nak genteni lu ya ada emang daladi yukridua kordon hasanan faidu ifahu lahu atafang akhirnya mulai jadi hikam, di api ya jenengan jenengan sing maringi duit bareng kula sedekah, no jenengan nganggap duit terus jenengan sahur lu ya ada di api ya jenengan, maringi kula jenengan untuk hidayat terus sholat bareng wis sholat mergo hidayat ya Allah sausé sholat kita kok neh diganjar mlebu swarga ya dadi wong kok gak kok apike ngono dadi iki kemanja-manja kaya pangeran nyifati pangeran tet kok apike ngono lha kuwe saking suwene marat nganti karo apike pangeran innalillahi wa inna ilaihi raji'un iki musibah kere-kere akita marani ngono awak saiki sedhumo eling keremu. Oh, senggara-gara ngobongin nak tahajud Gusti, saya ini jenengan wong liya guyu, wajar mergo dia duwe kula guyu, mergo rahmatnya jenengan wong kaya ngobongin sepakpo ngono, ya paham ya sengerame, kayaknya sepakpo sengerame nganti setan raiso ngeridu kue di eling sisi-sisi marah, paham ya nanti entah kul bifadlillah wa birahmati fa bidzalika falyafrahu ilahi dukungan yang sun utlub waturi gulai panjenan yang sun birohmatika ngarohmat panjenengan hatta akhila tiga tumoko yang sun ireka maring panjenengan wajizub nilan kulo aturi narik panjenengan yang sun bimin natika klan rohmat panjenengan peparing jenengan hatta ubila sigo madep yang sun areka yang atasi panjenengan abbala yubilu ikbalan ilahi dukungan yang sun inna rujai satan ngarep-arep yang sun layang kotiu ikura bakal putus apa rujai angkasa yang panjenengan wa in asoy tuka senan jodoh durakane yang sun kain panjenengan kulo pas maksiat lah tetep arep-arep rahmate jenengan. Kama ana kofi kaya sak temene wedi ingsun, la yuzailuni iku ora bakal ilang, ora ilang apa kofine ingsun. Wa in atatu ka senajan to taat ingsun kae panjenengan. Iki makome wali. Kulo senajan to pas maksiat tetep arep-arep rahmate jenengan. Kulo senajan to pas taat nggih tetep wedi napa jenengan. Ilahi dobera ingsun kot dafatni teman-teman dorong ni ingsun apa alawali ngupiro-pro alam ilahi kamarin panjenengan apa singkul alami teng dunia semuanya mendorong supaya saat terjatuh dan terlempar menuju jeneng jenengan wakot au kofani dan teman-teman ngandep noni ingsun apa ilmi-ilmu ingsun bikaromika klan lomane panjenengan alaih bikaromika alaika wakot au kofani dan teman-teman ngandep no apa ilmu ingsun yo bikaromika kelawan sifat mulyane panjenengan alika ngatasi panjenengan piyambak kemana pada akhirnya aku berkesimpulan sifat mulya lomo ngamung panjenengan ilahi do pengenak ingsun kefah halikoy apa akhi buturo ingsun tau anta halite panjenengan amaliku harapan ingsun kulo ning dunya ora bakal tuno mergo jenengan dadi puncak angen-angen kulo mereka nanti akhirat rasa wedi anggar jenengan dadi ana Allah as-somad Allahus somat Allah itu muara dari semua keinginan kita kengkok ning dunia akhirat selamat kula ora bakal cilaka Gusti wa anta amali kaifa akhibu wa anta amali am kaifa ana tasale kaya apa uhanudin hina ingsun wa alaika lan ing atase panjenengan muttakali uta pasrah ingsun kula ndak bakal terhinakan wong kula pasrahe jenengan amlane iku cekal tenan gitu. Soalnya jenengan yakin neng dunia akhirat mulya, mereka jenengan tetanggenan nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hidup pengiran insun cefa halikoyo ba'at ta'izu ngoroso mulya insun tawa anta halite panjenengan fizillati ing dalam sifat ino artakta manggokno panjenane insun rokas merkat ingun kula kok teng donya ngrasa mulya iku piye wong jenengan mematang saya sebagai manusia hanya punya sifat hina. Tapi amke falata khaliqoy apa la astaizi orang rasa mulya ingsun bahwa ila kalon maring panjenengan nasakta bangsakno panjenengan ingsun. Tapi kula ora mulya ya ora iso Gusti. Piye iki kula lu gaweane jenengan. Mosok gaweane jenengan tak anggap barang elek. Piye iki ku produke pangeran. Mosok produke pangeran kok anggap elek. Mulane kuwi tok spesial. Lah kok spesial gaweane pangeran. Oh, gaweane arsitek apik mrene gaweane. Pangerane kok iki kamu ngendikan ngono. Gusti kula kok ngrasa mulya iku piye jenenge manusa anane ngino. Kang kula ngrasa ngino sepuh dipi iki produke jenengan, produke dadi hebat pasti produknya. Hebat. Yo nemu munajat ngene iku yo. Tapi kan aku iki ora tok ati. Amkai fano to khale koyo apa apa diru ra butuh kok ingsun. Tawa antau te panjenengan iku ala jidat. Si fakri kahing dalam fakir akom ta jumeneng panjenengan ingsun. Kula ora fakir piye? Panjenengan dhewe manusa iku fak oke, lah yo kula ora fakir piye jenengan ke manusa iku fakir. Am kaifa astakiru. Afi khali koyo apa fakir ingsun wa anta khali te panjenengan ku Allah dzat. Sing bijudi kakan kelawan lomo panjenengan agnai tani maringi subeh panjenengan maringi subeh panjenengan ingsun. Tapi kula kok fakir ge boten jenengan dzat sing maringi ku rasu. Oke. Antau te panjenengan ku Allah dzat la ilaha ghairu kang ora ana pangeran liyane jenengan. Terus ta'arruf talikul disein. Fa'ad fama jahila kaseo ta'arofta memperkenalkan diri panjenengan ta'arofta iku ngenal-ngenal lo panjenengan dikulisein maring opo wae fama jahila mengkora budu kain jenengan opo seo opo wae jenengan iku zat sing bisa dikenal oleh siapa saja kudune ora ana wong ora roh jeneng wa antau di jadinan ku Allah zita ta'arofta kang ngenal lo siro ilaiya maring ingsun fi kulisein maring ing dalam saben-saben perkara. Mulane faro itu mau kau ningali ingsun kaya panjenengan tak ningali zohiron ingkang zohir fi kulli syai'in ing dalam perkara apa ae jawi hikam jenengan iku zat sing muncul di setiap saat ada apa saja maka saya melihat jenengan faro itu ka zohiron fi kulli syai'in fanta mongko de panjenengan kok zohir zat sing zohir fi kulli syai'in maring saben-saben perkara ya man hizat istawa kang istiwa sapa man istiwa kang munggah atau kang wasai sapa man bi rahmaniyati kelawan sifat rahmane Allah istiwa ala arsihi ing atase arase Allah fasara moko dadi apa ala arsu aras dadi ghaiban iku dadi barang sing gaib sing kepisek sing ke pendem bi rahmaniyati ing dalam sifat rahmane Allah kama sorot kaya oleh dadi apa al awali apa pira-pira alam ghaiban iku dadi kepisek fi arsi ing dalam arase Allah arah sing gedhe kebesek ora ana levele dibanding Allah. Alam sak mono gedhene kebesek ora ana bandingane dibanding arah. Arah gagahe ngono trimo kebesek tercengkeram dalam rahmaniae Allah. Sekali gak dirisi Allahan. Muhiqatil asar bil asar. Wa mahautal akhyar bi muhitati aflakil anmar. Muhiqat dan habus apa al asaru piro-piro asar bil asar iklan asar dunia iku angger asar makhluk engkau yo ilangi makhluk ge makhluk ge ilangi makhluk terus wa mahauta lan menghapus panjenengan al ahyaro ing sifat sifat liane Allah bi muhito di aflakil anwar kelawan terliputi piro-piro cahaya piro-piro cokrowalane cahaya. Di mana ini ngeten gitu. Terus alam itu saling menghancurkan. Misalnya terane wong fasik, itu rubah-rubah, tapi saling menghancurkan. Jadi misalnya ilangi wong seneng dangdut, mungkin ono pop lagu pop kok ilang be rock, kok ilang mana? Di sini ono maksiat bentuknya sinden, sinden ilang, hilang no ambe dangdutan. Ya semua alam ini saling menghancurkan, saling menghilangkan. Tau aja ngono. Trene to ate wong dhisik biasa iki yo beda padha-padha to. Daging kok iwak sing wis wujud dipangan iwak sing wujud saling menghancurkan. Tapi sumben sing penting kita iku wa mahautal anwar aliyar bi muhitati akhlakil anwar. Tapi sing kita butuhno iku sifat-sifat sing ora mengarah ning Allah, muga-muga ilang. Nggih sifat akhyar, sifat sing dadekno kowe lali sangka Allah, muga-muga ilang bimuhitati akhlakil anwar. Ya man hizat ikhtajabah kang ihtijab sopaman. Maksudnya ihtijab itu gawe hijab sopaman. Si surah dikau diisi yang dalam pagar-pagar. Surah dikau itu semacam pagar sing. Ya pokoknya surah dikau itu kemana sarotik surah dikau itu. Nopo ya. Nopo nak gigi kurang mana nih. Surah dikau itu atas pagar kata nopo. Ini pokoknya ngonton. Ya man hizat ikhtajabah kang ihtijab sopaman fi sarotika diisi sarotik surotika surotika ini ujamai sarotika diisi yang dalam biro-biro batas-batas keagungannya Allah antudika ingin pemedu yang Allah balap soru biro-biro pening jadi sarotik sarotika ini semacam pagar dan orang kok Allah gak ada pagar Allah itu gak tersentuh Allah itu saking agungnya gak tersentuh tapi yaman hizat ajalah yang bertelah sopaman bikama libahai kelawan sempurnane sinare Allah yaman hidat tajala kang pertelo sopaman bikama libahai kelawan sempurnane nuri Allah jadi bahai maknane nur nur sing mencorong fatahak kokot mongko dadi nyoto opo azumatuhu opo sifat agungnya Allah al asroro ing birobro atine poro wali manan asroro ini kulubal asroro kulubal awliya Sefa halikoy opo takfa samar panjenengan. Wa anta halite panjenengan azwiru sing zohir. Jenengan kok samar piye? Jenengan di sifat zohir. Amke fano to halikoy opo talibu hoi panjenengan. Wa anta halite panjenengan arroki bul hadir. Udat sing neliti al hadiru kang hadir. Wa wawu di awal al muwafiku wa bihi nabo nastai. Terus ini nabo munajati hikam ke wawu ya. Masalah sanad mencoba terang lo nabo. Abdul Hasan Asadili ini juga ada murid namanya Abdul Abbas no? Al-Mursi Abdul Abbas Al-Mursi itu muridnya paling alim di Ibnu Athaillah As-Sakandari ini itu sekarang hikam ini makanya Toreko Asadili itu khasih itu Al-Faroh Billah orang kudu seneng dari pengeran seneng, nyaman sampai Abdul Hasan Asadili nanti ngendikan aku tahu muka syafah ketemu pengeran terus takok maknane min syarril waswasil khonna terus dijawab oleh pangeran khonna siku li sadali kue dilengno sisi-sisi alekmu dilalekno sisi-sisi alekmu akhirnya bebe aku rapati seneng makanya uang kudu ileng sisi-sisi api ben tetap seneng Allah subhanahu wa ta'ala misalnya kue tahu dosa, tahu maksiat terus kue nangis, tobat kue terus ileng ya Allah saya ini jenengan uang kalau tahu maksiat kok jenengan paringi hari ini apa? Toba. Jadi kudu eling ngono terus. Pokoknya sekali ada sisi yang baik harus kamu ilingi. Mergo dikhawatir, nak kue iling sisi elek. Elekmu kok kue putus. Kue sesasa. Ini iling-iling. Mulanya jadi aku rasa nasal tadi. Uang itu kudu eling nikmati Allah. Dan jadi ada senang Allah. Bebe senang Allah tujuan hidup. Nah uang bisa senang nak dulu sisi-sisi positif. Misalnya kue di bojo judes, walek judes, ngamuan. Ini sabar juga. Ini baru kayak bojo ini kue di status di bojo. Nah bojo hilang malah kue jenis judo. Status judo itu repot. Masih judes-judes ngonolah sehingga dikna kue rati status judo. Orang di status judo gagah kan? Gagah. Nah jenis rumah ngempet tapi statusnya apa? Orang apa? Ora kudu. Dadi hikam eling-elinge terus hikam niku dikarang ambek Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya mbake muridé Abdul Abbas Al-Mursi. Ya Abdul Abbas mboten mati ngarang kitab. Beliau sing ngarang adalah muridé studi moncer. Terus hikam niku disarai Ibnu Abbas. Ini kitab sing kula beton disarah. Sonten sarah malih namine Iqazul Himam. Dikarang insyaallah namine As-Sayyid Ahmad bin Akibah. Kulo niku nate sinau sarah niki yen nate sinau sarah Iqazul Himam. Tapi intine kabeh khasih hikam niku wae. Sampe pengeran niku manja. Manja pol. Mulane khasate iki Jawa iku rileks. Mergo terinspirasi ben apa? Hikam. Kadang dia Jawa, diceritani muridnya nakal, bulat, mau ngguyudok, ya bocah, macam-macam. Terus, ilingnya itu rahmatnya. Ilingnya itu apa? Rahmatnya apa? Kalau suwun, senajan itu sama bereng bisa ngakoni, wah itu yakin. Yakin, enu yakin, asing tidak ada hikam, musal-sal, gini, wow. Kenapa ilah asakan dari ini ku muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, muridnya Abdul Abbas Al-Sadidi, muridnya Abdul Salam bin Masis, terus antar sanjing lagi. Nah sanat yang beriki ya kulo pun matur ya. Dan sanat yang beriki misalnya kulo Mbah Mun, terus Mbah Zuber, Mbah Fakir Mas Kumambang, terus Mbah Mahfud Termas. Ini ku muridnya sekarang iya anak. Tapi sanat misalnya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Karim muridnya Mbah Hasyim, Mbah Hasyim muridnya Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil itu nak menangis ya Nawawi nabo. Terus Mbah Khalil Bangkalan kita nanti ngaji tentang pada situ kiri. Mungkin ya sami. Terus silsilah kita itu jelas. Tapi mulai dulu tradisi ini ulama itu kodimitiro ya ala riwayat. Nabo kodimitiro ya ala riwayat. Jadi uang kudu di sini dedikasi ngalah nabo. Jadi ini kalau anggap hatam kalau bicarang niat ngaji male, tapi kalau nu gak ada azam cukup kapan, pokoknya kalau tetap ngaji, tapi cukup kapan ni mesti kita permanen ngaji jalan. Pokoknya kalau pesen kitab hikam ni tu, kitab yang musal-sal, yang jadi tradisi ni ulama seluruh dunia. Ni tu sinten singarang etaf ni tu Sayyid Zabidi. Niku sanate nggih dekat kula nate gadah sanad Said Zabidi niku misale kula naos Mbah Mun ngaji Mbah Zuber ngaji Mbah Fatimah Kumambang Mbah Fatimah ngaji Mbah Mahfud Termas Mbah Mahfud gadah Pak Halim namanya Ki Abdul. Ki Abdul niku dia Pak Alim Alamah namanya Ki Abdul Mannan. Jadi Mahfud bin Abdul bin Abdul Mannan. Mbah Abdul Mannan niku menangi sing aran Ithaf. Nanti di Indonesia aku sekali alim-alim tenang kesanatnya meyakinkan jadi Mbak Abdul Mannan, Mbak Mahfud ini aku muridnya sekarang itu khasara Islam karena orang alim Indonesia sekali alim ya alim tenang mereka cara sanat itu apa? Meyakinkan pun ini Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagha ridha wa zinata al-arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagha ridha wa zinata al-arsh.